Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mendalami dan menambah pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini, secara khusus pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Karena akidah merupakan pokok dari landasan agama yang mulia ini, maka kekuatan, keteguhan seseorang dalam memegang agama yang mulia ini sangat ditentukan dengan kekuatan pemahamannya dan ilmunya tentang akidah yang mulia. Saudara-saudara seiman, tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas sunnah beliau, pelajarinya, mengamalkan serta mengajarkannya. Pada doro kali ini kita akan membahas tentang sebuah kitab akidah yang tulis oleh para ulama, yaitu dikenal dengan judul Aqidah Al-Hafidh Taqiyuddin Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Kenapa dinamakan akidah ini Aqidah Hafidh Abdul Ghani, ya, Taqiyuddin Abdul Ghani? Nisbah kepada muallifnya, bukan nisbah kepada artinya munsyiknya. Bukan berarti beliau menciptakan sebuah akidah yang beliau jelaskan pada umat, tidak. Maksudnya penisbahan ini adalah penisbahan dari sisi penyusunan akidah itu dalam sebuah kitab. Tidak seperti nisbahnya akidah kepada, maka oleh sebab itu tidak ada dikenal di kalangan para umat Islam namanya akidah Abdul Ghani, ya, maksudnya seperti dikenalnya akidah Al-Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Kenapa? Karena beliau dalam kitabnya ini bukan berarti beliau membuat sebuah ijtihadat atau memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda dari apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in dan tabi'in, serta ulama-ulama yang berjalan di atas akidah mereka. Bukan penisbahan bahwa beliau punya teori sendiri dalam memahami masalah akidah. Ini perlu kita jelaskan. Banyak sekali kitab-kitab akidah karena memang apa namanya, akidah yang beliau tulis ini akidah Ahlussunnah Jamaah, tetapi begitu banyak ulama yang menulis tentang kitab akidah. Maka para apa namanya nasikh yang mencatat apa yang telah beliau tulis ini dinisbahkan kepada penulisnya dengan menyebut namanya. Kenapa? Karena sebenarnya kita katakan tadi banyak sekali apa namanya kitab-kitab akidah yang ulama yang menulisnya tidak memberikan judul, umpamanya dengan judul yang berbeda, karena tidak pembahasan tentang akidah Ahlussunnah Jamaah. Karena untuk membedakan dari sekian banyak kitab akidah Ahlussunnah Jamaah dinisbahkan kepada pengarangnya, pada penulisnya. Jadi penyebutan akidah Al-Hafiz atau Qaidin Abdul Ghani itu bukan berarti penisbahan dalam arti munsyi, artinya apa, yang mencetuskan akidah, bukan. Beliau ini hanya dalam arti yang menulisnya, yang mengumpulkan dalam satu lembar-lembaran atau kitab, yang sampai salah paham. Dan banyak sekali apa namanya kitab-kitab akidah yang disebarkan kepada para ulama dengan menyebut nama mereka, karena memang mereka sendiri tidak memberikan judul spesial untuk buku mereka. Cuman mereka mungkin menulisnya hadza ma taqiduhu umpamanya, atau dia ingin menulis saja tentang akidahnya dia. Ya, dan beliau ini menulis tentang akidahnya ini karena memang beliau mendapatkan hujatan dan juga fitnah dalam dakwah beliau, sehingga beliau menulis apa yang beliau yakini tentang masalah-masalah akidah. Pembahasan beliau dalam kitab ini tidak membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara tuntas dan detail ataupun secara keseluruhan. Hanya lebih memfokuskan masalah-masalah yang diperdebatkan di masa beliau. Masalah-masalah yang terdapat penyimpangan secara nyata di zaman beliau. Maka oleh sebab itu kalau kita lihat para ulama-ulama yang menulis kitab-kitab akidah, biasanya mereka lebih fokus kepada masalah-masalah yang mereka lihat muncul di tengah masyarakat, penyimpangan-penyimpangan dalam memahami masalah akidah tersebut, akhirnya mereka menulis sebuah kitab. Ini kebanyakan para ulama. Ada juga yang menulis memang kitab akidah secara lebih banyak ya, judul-judul bahasanya atau secara kompleks pembahasan akidah ya, seperti umpamanya akidah Imam Tuhawi yang disebarkan kepada beliau. Tapi bukan berarti beliau punya pemahaman teori sendiri dalam memahami akidah, tidak. Cuman tadi kita katakan dari sisi yang menjelaskan, dari sisi yang menulisnya. Maka tidak ada dikenal di antara madhab-madhab dalam pembahasan teologi dalam Islam umpamanya, ataupun firqah-firqah dalam Islam disebut nama firqah Abdul Ghani umpamanya, tidak ada seperti firqah Asy'ariyah atau firqah umpamanya Tahawiyah, tidak ada. Karena akidahnya itu tidak menyendiri dari ulama yang lain, maka tidak disebut orang-orang yang pelajari itu dia memiliki semacam pemahaman tersendiri para ulama yang lain. Berbeda dengan paham-paham yang terkenal dalam teologi yang banyak aliran-aliran dalam Islam seperti umpamanya Maturidiyah, dinisbahkan kepada pemikirnya itu Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Asy'ariyah dinisbahkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Mu'tazilah dinisbahkan kepada Wasil Mu'atta ya, Al-Mu'tazili, kemudian Al-Jahmiyah nisbah kepada Jaham bin Safwan, dan begitu ya, penisbahan-penisbahan itu kadang-kadang nisbahkan kepada orangnya. Tetapi tidak dikenal di dalam pemikiran-pemikiran teologi Islam, dalam firqah-firqah, dalam sisi pemahaman akidah, dikenal namanya akidah namanya, oh ini madhabnya Al-Ghadwani, enggak tahu. Kenapa? Karena madhab dia bukan menyendiri, maka tidak dinisbahkan kepada dia. Maka penisbahan akidah Hafiz Al-Qutbuddin dari sisi judul kitabnya saja, pembahasannya adalah menjelaskan tentang apa yang dijelaskan para sahabat, para ulama salaf. Ya, ini sedikit penjelasan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa disebut Hafiz Abdul Ghani gitu ya? Akidah Hafiz Abdul Ghani. Apakah akidahnya menyendiri daripada akidah ulama lain? Tidak. Hanya penisbahannya ini dari sisi yang menulisnya, yang mengumpulkannya dalam satu lembaran-lembaran atau kitab ya, yang menyusunnya. Dan kemudian yang kita sebutkan tadi pembahasan beliau dan para ulama ini biasanya membahas pembahasan akidah-akidah yang memang terjadi penyimpangan di masa mereka. Maka di dalam kitab ini Hafiz Abdul Ghani tidak membahas secara rinci dan detail segala topik-topik pembahasan akidah. Hanya hal-hal yang mungkin beliau dituduh menyimpang dalam memahaminya, ataupun pembahasan-pembahasan yang viral, yang aktual di masa mereka sendiri. Ya, yang aktual di masa mereka sendiri. Kemudian penamaan kitab-kitab akidah ini kadang-kadang ada ulama yang memberi judul sendiri kitabnya yang dikenal umpamanya Al-Ibana fi Usul Idyana, ataupun seperti karangan Abul Hasan Asy'ari, ataupun Al-Ibana karangan Ibn Battah ya. Kemudian usul syarh usul Ahlussunnah wal Jamaah Al-Kai, kemudian kitab Syari'ah Al-Ajurri, kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, kitab Tauhid Ibnu Mandah, kitabul Iman Ibnu Mandah, Ar-Radd Al-Jahmiyah Ibnu Mandah. Banyak sekali kitab-kitab ulama yang memang mereka juga memberi judul. Al-Iman karangan Abi Ubaid Al-Qasim, kemudian Al-Iman karangan Abi Syaibah, kitab-kitab yang memang mereka bahas atau berjudul kitab As-Sunnah umpamanya li Abdullah bin Ahmad As-Sunnah Usul Sunnah Imam Ahmad, kemudian juga As-Sunnah lil Khalal, As-Sunnah karang Ibnu Abi Asim, itu kitab-kitab akidah yang mereka beri judul sendiri. Kadang-kadang kitab itu membahas sebagian topik-topik akidah, kemudian pengarangnya tidak memberi judul, maka ulama kadang-kadang menisbahkan kepada penulisnya, bukan menisbah kepada munsyi, bukan berarti dia menciptakan akidah tersendiri. Ya. Atau ada juga kitab akidah menisbahkan kepada tempat di mana tujuan penulisannya jawaban terhadap pertanyaan dari sebuah masyarakat tertentu, cuma akidah As-Safani, As-Safahani, ya. Kemudian Al-Wasatiyah umpamanya, Al-Hamawiyah, ya. Nah, atau ya Tadmuriyah, ya. Itu dinisbahkan kepada orang asal orang bertanyanya sehingga dikirim kepada penduduk negeri tersebut, maka dikenallah dengan penamaan itu, ya. Baik. Itu di antara penjelasan sedikit dengan topik-topik pembahasan akidah yang ditulis oleh para ulama kita. Baik, kandungan kitab ini sebenarnya kita sebutkan tadi lebih fokus banyaknya dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Ya, yang mana pembagian tauhid ini dibagi oleh ulama wal mutaqaddimin dalam bentuk dua bagian, disebut dengan tauhid al-ma'rifah wa itsbat. Ma'rifah mengenal Allah dengan nama dan sifat-sifatnya, isbat mengenalkan nama dan sifat-sifat Allah SWT, dan termasuk ke dalamnya dalam pembahasan yaitu bahasa berkenaan dengan rububiyah Allah SWT atau dikenal dengan tauhid rububiyah. Kemudian tauhid al-qasdu wa talab dalam istilah ulama, al-qasdu adalah mengikhlaskan secara niat dan harapannya pada Allah SWT, at-talab yaitu pemohonannya dituju kepada Allah SWT disebut dengan tauhid uluhiyah. Kemudian dengan berkembangnya pembahasan-pembahasan dibagi lagi topik-topik oleh para ulama lebih rinci lagi kepada tiga bagian. Ya, tapi bukan berarti pembahasan itu dari sisi pembahasan topiknya, bukan pembagian yang dipahami oleh sebagian tokoh-tokoh al-bid'ah bahwa pembagian tauhid kepada tiga bagian itu adalah seperti pembahasan orang Trinitas. Ya, ini berarti dia tidak paham Trinitas atau dia tidak paham maksud dari para ulama ketika membagi pembahasan tauhid itu dari segi pembahasan topik pembahasannya, bukan maksud zat Allah terdiri dari tiga macam, bukan begitu maksudnya, tapi dari mengimani tauhid kepada Allah itu ada tiga macam, ya, yang dibagi, mengimani dari sisi rububiyahnya, mengimani dari sisi asma sifatnya, mengimani dari sisi uluhiyah Allah SWT, itu maksudnya. Jadi karena, tapi karena orang-orang bid'ah ini memang imam mereka paham sengaja untuk membodohi-bodohi masyarakat, atau mereka sendiri tidak paham apa itu Trinitas, apa itu pembagian tauhid di kalangan ahlus sunnah jamaah. Tapi kita katakan para ulama tidak mengatakan yang tidak paham pembagian itu menjadi keluar dari Islam, tidak pernah. Bagi ulama pembahasan itu secara ilmiah untuk mudah dalam mengkelompokkan pembahasan-pembahasan. Ya, kalau tidak dibagi pun tidak masalah. Yang penting dia memahami dan mengamalkan tiga pembagian itu. Makanya pembagian tauhid dari para ulama tidak mengatakan hanya tiga saja. Kalau yang membagi daripada ini, tidak. Maka tiga katakan ada menyebutkan tauhid itu ada dua pembagian. Tauhid asyadah, ya, wa tauhid al-ibadah. Ya, asyadah wa ibadah. Asyadah berkenaan dengan tauhid rububiyah wa asma sifat. Al-ibadah yang mengelaskan hubungan dengan ibadah hambanya. Siada tentang kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan segala nama dan sifat-sifatnya dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, atau disebut juga tauhid al-ilmi al-qauli wa tauhid al-amali. Tauhid ilmi al-qauli yaitu al-qauli karena meyakini dengan keyakinan dan ungkapan keyakinan hati, disebutlah tauhid rububiyah dan asma sifat tauhid al-qauli. Tauhid amali dimaksud dengannya adalah tauhid perbuatan hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk menjawab berapa syubhat-syubhat disebarkan oleh para tokoh-tokoh al-bid'ah yang mereka mengatakan bahwa pembagian tauhid itu tiga, itu adalah dari penciptaan ataupun ide dari Ibnu Taimiyah atau Muhammad Wahab ini adalah kebodohan dia sendiri tidak membaca bagaimana para ulama-ulama dalam menjelaskan masalah ini sebelum jauh lahirnya Ibnu Taimiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahab, di antara dijelaskan oleh Ibnu Bathur dalam kitab beliau Al-Ibana, juga dijelaskan oleh Imam Al-Lakai dalam kitab beliau Syarh Usul Thiqat Ahlussunnah Wal Jamaah. Kemudian juga dinukil perkataan-perkataan ulama seperti ini, seperti Imam Abi Hanifah dan lainnya. Dan sudah dijelaskan pembahasan ini oleh Syekhun Abdul Razak bin Abdul Husain Al-Badar dalam kitab beliau Al-Qawlus Sadid fi Radi Alaman Ankara Taksimat Tauhid. Al-Qawlus Sadid dalam kitab beliau Al-Qawlus Sadid fi Radi Alaman Ankara Aksamat Tauhid. Baik. Dan sudah banyak juga ulama-ulama lain yang juga mengomentari tentang pembagian itu. Intinya ahlul bid'ah menangkari pembagian itu adalah karena mereka tidak memahami, ya, karena mereka atau tidak mau mengimani dari tauhid asma wa sifat itu. Baik, itu sedikit tentang judul dan pokok bahasan kitab ini. Ya. Metode kita di sini tidak akan berlebar-lebar karena tauhidnya agak pembahasannya panjang dan juga topiknya juga singkat sebetulnya. Maka dalam sekitar berapa pertemuan sehari kita ada 5 atau 4? Hah? 4 pertemuan ya. Sekitar 4 pertemuan insyaallah mudah-mudahan kita bisa tamatkan kitab ini. Jadi kita tidak terlalu panjang berlebar, kita bahas topiknya kemudian dalil-dalil yang dibahas oleh beliau. Baik, kemudian sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab ini, apa saja topik-topik ini dibahas oleh beliau, ya, kita akan lihat biografi, sekilas biografi atau apa istilahnya itu, sejarah kehidupan dari pengarang ini, ya, Hafiz Abdul Ghani. Itu Hafiz Abdul Ghani, atau disebut juga oleh bahasa-bahasa ilmiah kurikulum vitae beliau, di mana beliau ini lahir, kemudian kemana saja beliau belajar, siapa saja gurunya, kemudian apa saja karang-karang beliau, kemudian sedikit bercerita tentang pengalaman beliau dalam berdakwah, ya, kemudian baru tarikh ataupun tahun wafat beliau. Baik, di antum di halaman berapa itu mulai terjamatul Hafidz Abdul Ghani? Silakan dibuka halaman 7 ya. Baik, sama insyaallah apanya. Di hasyiah atau catatan kaki terjemah beliau itu disebutkan oleh muhakkik. Muhakkik itu adalah yang meneliti manuskrip dari kitab Abdul Ghani ini, ya, kitab yang beliau tulis ini. Nah, di situ disebutkan berapa sumber terjemah beliau atau biografi beliau. Tentu sangat banyak ulama yang telah membuat biografi beliau, menulis ini, di antara juga ada Az-Zahabi dalam kitabnya yang masyhur Siyar Alamul Nubala, dan juga dan beberapa kitab lainnya, Tabaqatul Muhaddithin, Al-Ibar, Dual Islam, ya, itu Az-Zahabi punya kitab yang cukup banyak dalam tarikh atau istilahnya tarajum ulama. Kemudian juga Ibnu Katsir juga menulis dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah. Baik. Nama beliau adalah Wal Imam Al-Hafiz Taqiyuddin. Ada lagi di sana Muwafiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Al-Maqdisi ini ada 3 ulama yang terkenal dengan nisbah kepada Al-Maqdisi. Diyauddin Al-Maqdisi, Muwafiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian adalah Taqiyuddin, ya, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi satu masa dengan Abdul Ghani ini. Sahabat, sama tahun lahirnya, 541 Hijriah. Cuman wafatnya berbeda. Abdul Ghani lebih cepat wafat, Al-Maqdisi Ibnu Qudama terlambat. Ibnu Ghani ini wafatnya tahun 600 Hijriah. Lahir berapa? 541 Hijriah atau ada yang bilang 44, berarti umur beliau berapa cuman? 50-an lah ya. 59 tahun gitu. Jadi beliau meninggal. Nah, kedua sahabat ini belajar bersama lebih banyak, tapi satu lebih fokus kepada hadis, yang satu lebih fokus kepada fikih. Abdul Ghani lebih fokus ke hadis, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fokus kepada fikih. Makanya kedua-duanya bermadzhab Hambali. Makanya kalau kita lihat nanti tulisan Tusin Abdul Ghani ini, Hanafi Abdul Ghani itu lebih banyak ke hadis. Ya. Di antara kitab yang fenomenal kalam beliau ada Al-Kamal fi Ma'rifatir Rijal atau Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Ya. Ya. Itu adalah kitab yang terbesar dari biografi para ulama hadis. Ya. Yang berikutnya ditalkhis, diringkas oleh Al-Mizzi, Tahdhibul Kamal. Yang aslinya kitabnya namanya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal atau Al-Kamal fi Ma'rifatir Rijal. Yang mengarang siapa? Abdul Ghani. Kitab terbesar dalam masalah terjemah para ulama, biografi para ulama hadis. Diringkas oleh Al-Mizzi, ya. Kalau enggak salah berapa jilid ya? Dinamakan Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal. Diringkas lagi oleh Hadhabi dan juga Ibnu Hajar dengan mirip namanya Tahdhibut Tahdhib. Diringkas lagi oleh Ibnu Hajar Takribut Tahdhib. Diringkas lagi Tahrib Said At-Takrib. Itu silsilah dari Asma'ir Rijal. Kitab ini ya. Pertama namanya Al-Kamal fi Ma'rifatir Rijal atau Asma'ir Rijal. Kemudian ditalkhis oleh Al-Mizzi namanya apa? Tahdhibul Kamal. Ditalkhis oleh Dhahabi namanya Tahdhibut Tahdhib dan juga kalau enggak salah Ibnu Hajar punya Tahdhibut Tahdhib juga. Ditalkhis Ibnu Hajar namanya Takribut Tahdhib. Ditalkhis lagi namanya At-Takrib. Maksudnya tahdhib tadi itu diikhtisar, diringkas. Diringkas. Oke. Baik, kemudian karang beliau yang fenomenal juga hadis yang disusun dalam bentuk susunan pembahasan fikih yaitu Umdatul Ahkam. Dan ini khusus hadis-hadis yang beliau pilih dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim saja, Umdatul Ahkam. Nah, sedangkan Muwafiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi memiliki kitab yang fenomenal dalam fikih Hambali, apa namanya? Al-Mughni. Ya. Itu kitab yang fenomenal di dalam mazhab Hambali. Adapun Diyauddin Al-Maqdisi itu murid dari beliau ini, Abdul Ghani ini. Memiliki kitab namanya Al-Mukhtarah dalam masalah hadis, hadis-hadis yang beliau pilih, hadis-hadis pilihan. Ya. Itu tiga ulama yang terkenal dan nisbah kepada banyak sekali ulama yang nisbah ke Al-Maqdisi banyak sekali. Cuman yang fenomenal, yang masyhur itu yang memiliki nama terkenal kitabnya menjadi rujukan-rujukan utama di antara tiga orang itu. Baik. Beliau digelari Taqiyuddin, kunia beliau ada Muhammad, nama beliau Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' Ibni Hasan bin Ja'far Al-Maqdisi Al-Jama'ili. Al-Jama'ili satu nama gunung di An-Nablus di daerah Palestina. Nablus, ya. Ini An-Nablus. Kemudian thumma Dimashqi Al-Mansha. Setelah itu pindah ke Damaskus. Ya. As-Salihi Al-Hambali. As-Salihi setelah beliau pindah ke Damaskus, ada namanya pondok pesantren dalam bahasa kitanya kalau dulu an madrasah. Itu karena banyaknya orang-orang soleh di situ dinamakanlah RT-nya atau RW-nya di sana sekitar situ dinamakan daerahnya As-Salihiyah. Dinisbahkan kepada orang-orang berada di situ As-Salihi. Ya. Al-Hambali nisbah kepada madhab fikih beliau. Baik. Mauliduhu, kapan beliau lahir? Beliau lahir di Al-Jama'il, itu daerah tadi yang disebut desa lah, tapi ikut kecamatan atau kabupatennya ke Nablus gitu maksudnya, dari wilayah Nablus. Dari Ardi Nablus pada tahun 541 Hijriah. 541 Hijriah, ya. Dan dinisbahkan kepada Baitul Maqdis, Al-Maqdisi, nisbah kepada Baitul Maqdis. Liqurbil jama'il minhu, karena begitu dekatnya wilayah jama'il dengan Maqdis, itu maksudnya bagian wilayahnya lagi. Al-Maqdisi dan kota Al-Maqdisi ya, Baitul Maqdis, ya. Kota Al-Maqdisi itu beda dengan kota Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis itu kota. Itu di dalamnya permukiman yang dipagar juga. Itu terdapat Yahudi dan Nasrani dan Muslim di awalnya sebelum itu. Sampai sekarang begitu. Di dalam kota Baitul Maqdis ada lagi pagar. Itu adalah Masjidil Aqsa. Yang peta itu. Ini bagi yang pernah ke Palestina. Itu untuk masuk ke kota Al-Maqdisi itu ada. Apa namanya itu. Benteng. Dikelilingi oleh benteng itu Baitul Maqdis, dikelilingi oleh benteng ya, yang pergi itu ada tembok-tembok kuno di sana yang tebal sekali. Itu dipagar. Kemudian dalam Baitul Maqdis itu nanti disebut lagi ada namanya wilayah disebut dengan Masjidil Aqsa. Jadi Baitul Maqdis itu lebih besar wilayahnya. Jadi Masjidil Aqsa terdapat dalam Baitul Maqdis itu. Semuanya milik pagar. Jadi kalau kota Baitul Maqdis itu dipagar juga, besar pagarnya ya, tinggi. Kemudian di dalamnya nanti itu di dalam kota itu hidup perumahan-perumahan kuno banyak sekali hari ini ya, perumahan kuno dan padat penghuni. Yang sebelum Israel masuk, sebelumnya yang tinggal di dalam itu hanya dua agama saja, yaitu Islam dan Nasrani. Setelah Israel masuk pada tahun 1948-47, kemudian berasur-asur ya pada tahun 1966 atau sekitar tahun 60-an, terus mereka semakin merengsek dan sekarang di dalam Baitul Maqdis itu terdapat tiga agama itu tinggal. Itu namanya kota Maqdisi. Kemudian setelah itu kemudian beliau tinggal bersama keluarganya ke Baitul Maqdis dari Jama'ili tadi ya. Dekat Masjid Abi Saleh Khad Bab Syarqi, jadi pintu sebelah timurnya Baitul Maqdis. Lima dinati di Masjid awalan. Kemudian sumantaqala usratu ila safi Jabal Kasiyun. Ya. Kemudian pindah keluarganya, kemudian bangun rumah di sana. Kemudian rumah itu dibangun dengan banyak punya kamar-kamar. Dikenal dengan rumah Al-Hanabilah karena itu untuk tempat tinggalnya santri. Kemudian syara'u fi bina'i awal madrasatin fi Jabal Qasiyun. Kemudian dibangun pesantren pertama di situ ya, yang dikenal dengan Madrasah Al-Umariyah. Kemudian dikenallah daerah itu orang-orang yang tinggal di situ dengan Salihiyah. Setelah itu nisbah kepada mereka karena mereka kebanyakan dari min ahlil ilmi wassalah. Karena penduduk yang tinggal di dekat itu umumnya adalah para penuntut ilmu dan orang-orang soleh. Disebut Salihiyah. Dan banyak sekali ulama ini sebahkan ke sini. Karena mereka adalah alumni dari pesantren apa Madrasah Al-Umariyah ini. Kemudian, ya, apa tujuan kita juga mengenal biografi ulama adalah kita melihat sekilas bagaimana perjalanan mereka mengalami kesulitan, perjuangan mereka, itu yang ingin kita lihat ya. Ketika antum membaca biografi ulama harus diambil ibrohnya. Ya, apa maksud dari pembacaan biografi mereka itu adalah untuk mengambil ibroh bagaimana kesungguhan mereka dalam berdakwah, menuntut ilmu dan sabarnya mereka dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Itu yang kita lihat. Jadi awalnya setelah itu beliau membangun rumah, rumahnya itu dibuat kamar yang banyak, santri tinggal di rumahnya itu, di kamar-kamar itu. Dan akhirnya setelah itu semakin banyak dibangunlah pondok pesantren, ya. Kemudian semakin banyak ramai, dan karena begitu umumnya yang tinggal di situ adalah para santri, orang-orang yang baik, orang-orang saleh, para orang yang mencari ilmu, dikenallah daerah itu dengan daerah Salihiyah. Nisbah kepada karena orang-orang melihat tempat tinggalnya orang-orang saleh. Kemana-mana perkembangan beliau dalam menuntut ilmu, hayatul ilmiyah. Di masa kecil beliau menuntut ilmu, ya. Itu dari apa namanya itu Amidu Usrati Al-Alama Fadil. Jadi beliau juga keluarga-keluarga beliau dari kalangan ulama, itu Syekh Muhammad bin Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maghsi Abu Umar. Ya. Tsumma tatalamala Syekh Dimaski Damaskus, kemudian belajar pada ulama Damaskus, ya. Ngambil mereka fikih dan lainnya. Jadi pertama-tama tetap para ulama mulai menuntut ilmu dari sekitar rumahnya, sekitar daerah tinggalnya. Kemudian setelah itu baru melalang buana, mengelana, berkelana menuntut ilmu. Di antaranya beliau berkelana menuntut ilmu ke Iskandaria, ya, dan Baitul Maqdis, ya. Ya. Kemudian Mesir, Baghdad, Haran, Musil, Isfahan, ini daerah-daerah Kufa dan biar kalau sekarang di daerah Iran, ya. Isfahan berada di Iran. Wahamadan itu daerah sekitar sana. Bahkan beliau pernah dua kali berangkat ke Baghdad untuk belajar. Kita ketar bahwa Baghdad penuh dengan ulama-ulama, sehingga dalam kitab Tarikh Baghdad, ya, Khatib Baghdadi menjelaskan sekian banyak ulama yang pernah mampir, ya. Dalam kitab Tarikh Baghdad itu disebut semua orang yang pernah mampir ke Baghdad oleh Khatib Baghdadi atau yang menjadi tinggal penduduk asli di Baghdad. Ya. Nah, kemudian Mesir dua kali. Ya. Ini menunjukkan bahwa para ulama dulu berjuang, ya, untuk ilmu. Biar antum tahu juga, yang membayangkan berangkat dari pemanya Damaskus atau dari Baitul Maqdis berangkat ke Irak naik pesawat atau naik mobil atau naik kereta api, enggak, ya. Naik apa mereka? Naik kuda atau unta. Ya, dan kadang-kadang bukan itu, berjalan kaki. Di dalam perjalanan banyak sekali tantangan yang mereka hadapi, kekeringan, kedinginan, kepanasan, kehabisan bekal. Ya. Jangan bayangkan ulama dulu menuntut ilmu, ya, bawa ransel di dalamnya ada air minum, kemudian juga sudah bawa duit untuk tinggal, enggak ada seperti itu seperti kita sekarang, ya. Jadi membayangkan seperti itu, ya, berjuang menuntut ilmu. Wa kanat ihalu li Damaskus wa huwa shaghir, ketika pindah ke Damaskus masih kecil, yaitu setelah tahun 50-an, 550, berarti kalau 9 tahun baru umurnya, 9 tahun sudah apa, pergi menuntut ilmu. 9 tahun kelas berapa SD itu? 4 SD lah, ya. Hah? 4 SD kan? Ya. Atau 3 SD. Kelas 3, ya. Kalau 7 tahun masih SD, ya. Kelas 2 8, kelas 3. Kelas 3 SD udah perangkat. Ya. Masyaallah. Fasami Abiha min Abi Bakarim Ibnu Hilal Sulaiman bin Abdullah Rahbi. Dan ulama-ulamanya kita ringkas. Kemudian pergi lagi menuntut ilmu ke Baghdad. Tahun 61, 561. Kalau 61 berarti umur berapa beliau Baghdad? Lahir berapa? 41 tadi. Berarti umur berapa? 20 tahun berangkat ke Baghdad, ya. Baik. Kemudian Ma'a Ibnu Khalati Syekh Muwafiq. Nah, dia bersama saudara anak dari pamannya. Itu siapa anak pamannya? Di Al-Muwafiq. Al-Muwafiq maksudnya Muwafiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu yang kita sebutkan teman yang sama-sama penuntut ilmu, dan satu ke hadis, yang satu ke fikih, ya. Nah, jadi faqama bi Baghdad arba'a sinin, tinggal di Baghdad selama 4 tahun. Wa kana muwafiqu mailuhu ilal fiqh. Nah, ini. Tapi Muwafiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, pengarang kitab Al-Mughni ini, lebih condong ke fikih. Wal Hafidz Abdul Ghani mailuhu ilal hadis. Tapi Hafidz Abdul Ghani lebih memilih hadis. Di sini juga kita dapati bahwa para ulama dulu juga ada sifatnya, istilahnya spesialis ilmu, ya, takhasus gitu, ya, takhasusun fi ba'dil ilm. Tapi ulama dulu walaupun mutakhasisun artinya sudah mereka mengetahui usul-usul setiap ilmu. Mengerti tentang tafsir, mengerti tentang akidah, hadis. Bukan berarti mereka ahli fikih tidak tahu hadis. Cuman setelah mereka di tingkat ke pendalaman, nah lebih memilih, ada yang lebih membahas lebih pokok apa namanya pendalaman ke arah fikih, ada yang ke hadis. Nah, kemudian belajar di Abdul Qadir wa kana yura'ihima wa yusni ilaihima wa qara'a alaihi. Kemudian lanjut kita ini. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Maqdisi mengatakan, ya, tinggal di mana ini? Di Syekh Abdul Qadir ini sekitar 40 hari, ya. Kemudian setelah itu setelah 40 hari syekhnya meninggal. Kemudian wa kana yaqra'ani alaihi kulla yawm darsaini min al-fiqh fa yaqra'uha min al-kharqi min hifdhi. Jadi di mana setiap hari membacakan kepada gurunya dua pelajaran fikih, ya. Kalau Abdul Ghani memilih dari kitab al-akhraqi kitab fikih, wal hafid kitab al-hidayah. Qala Diyah, Diyah siapa Diyah ini tadi? Ini muridnya, ya, Al-Maqdisi. Wa ba'da dhalika ishtaghala bil fiqh wal khilaf ala Ibn al-Manni, ya, wa sara yatakallaman fil mas'alah wa yunadharan wa yunadhiran. Jadi berkembang mereka saling mendalami ilmu dan berdiskusi. Ya, ini sebutkan guru-gurunya, kita enggak kenal dia, ya, anak. Abi Fath bin Baqi wa Ahmad bin Makri al-Qarhi wa Abi Bakar bin Naqur wa Hibatullah bin Hasan bin Hilal al-Daqaq wa Abi Zur'a wa ghairihim, summa ada ila Damaskus. Kembali lagi ke Damaskus. Summa rahala Hafiz sana 66. Berapa umur berapa dia? Kalau lahirnya 20 berarti umur 25, ya. Kalau tadi umur 20. Kembali umur 25 dia melalang buana lagi ke Mesir dan Iskandaria. Mesir dan Iskandaria. Kemudian belajar di sana menangar dari seorang ulama nama As-Silafi. As-Silafi ini bukan As-Salafi itu, ya, As-Silafi bekas Tirsin. Yaitu pengarang kitab namanya kitab hadis At-Tuyuriyat. At-Tuyuriyat. Dia punya kitab namanya At-Tuyuriyat. Ya, As-Silafi ini ulama Iskandaria. Ini ditahqiq oleh salah seorang ustaz dari Indonesia kitab Silafi ini, yaitu Dr. Desmond Yahya di Pekanbaru. Ini disertasi beliau S2. S3 afwan, disertasi S3 beliau. Kemudian kembali lagi ke Damaskus. Kemudian mengulangi lagi untuk balik ke Iskandaria, ya, tahun 70, ya, 570. Berarti sudah berumur berapa beliau? Nah, 39, ya. Baik. Kemudian tinggal di sana 3 tahun, ya. Belajar dari Hafiz As-Silafi tadi, kemudian banyak mengambil darinya. Kemudian juga disebutkan bahwa beliau menulis banyak hadis dari As-Silafi, ya. Kemudian juga mendengar di Mesir dari ulama-ulama yang terkenal, yaitu Abi Muhammad bin Barri An-Nahwi dan para ulama lain. Kemudian kembali lagi ke Damaskus, ya. Kemudian setelah tahun 570 Hijriah, berjalan lagi Asfahan. Asfahan ini di Iran sebenarnya kita ketemu ini. Wa kana khari ilaiha wa laysa ma'ahu illa qalil. Ketika berangkat ke Asfahan ini tidak punya uang kecuali sangat sedikit sekali. Kemudian ada orang yang membantunya. Allah mudahkan ada orang yang membawanya, yang membiayai perjalanannya. Wa anfaqa alaihi. Sampai ke Asfahan dia atas bantuan orang itu. Wa qama mudda wa sami'a biha katsir. Kemudian tinggal di situ beberapa waktu, kemudian mendengar para ulama-ulama Asfahan. Baik. Kemudian juga pernah belajar di Hamazan, seperti era juga di daerah Irak Iran sekarang, dari Abdul Razak bin Ismail Al-Kirmani wa Hafidz Abi Ala ghairihima. Kemudian juga pergi ke Asfahan, mendengar dari Hafidz Abi Musa Al-Madini wa Abi Sa'ad As-Sa'id. Kemudian juga belajar ke Musil. Musil tahu antum sekarang yang terkenal Musil, daerah di Baghdad yang masyhur sekarang, di situ tempatnya Ahlussunnah sekarang. Kalau sekarang yang lain-lainnya sudah dikuasai oleh Syiah, ya. Kemudian mendengar dari Khatib wa Abi Fadl At-Tusi. Kemudian terus balik lagi ke Damaskus. Kemudian sementara beliau menulis-nulis kitab-kitab yansakhu, artinya menulis kitab-kitab itu para ulama, kemudian juga mengarang sendiri, ya, wa yuhaddis wa yufid, kemudian mengajar, ya. Dan wa qad jam fa'adul hafid, dan muridnya Diyauddin Memang di situ telah mengarang biografi beliau dalam dua jilid. Ya. Kemudian juga murid beliau Al-Faqih Makki bin Umar Al-Misri juga mengarang. Kemudian tentang biografi beliau, ya, ini orang-orang mengarang biografi. Kemudian bagaimana hafalan beliau? Berkata murid beliau Adiyauddin ini, "Kana Syekhuna Al-Hafid la yakadu ahadun yas'aluhu an haditsin illa dzakarahu lahu wa bayyanahu wa dzakara sihhatahu aw saqimahu." Kata muridnya ini, tidaklah guru kami tidak seorang pun bertanya kepada tentang hadis kecuali dijelaskan kepadanya, disebutkan, dijelaskan, kemudian dijelaskan hadis sahih atau dhaif. Dan tidak juga bertanya tentang ar-rajulin tentang rawi hadis, illa qala huwa fulan fulan, dijelaskan oleh dia fulan fulan, ya, disebutkan al-fulani, disebutkan biografinya dengan jelas, ya, wa yadhkur nasabahu, disebutkan nasabnya, ini menunjukkan kekuatan hafalnya, maka disebutkan beliau al-hafid, ya, beliau dikenal dengan al-hafid Abdul Ghani karena kekuatan hafalannya, ya. Tidak ada orang bertanya hadis kalau bisa dijawab oleh beliau, dijelaskan kedudukannya, bagaimana isnadnya dan perawi-perawinya, ya. Karena Hafidz Abdul Ghani Amirul Mu'minin fil Hadis, beliau Amirul Mu'minin fil Hadis yang terkenal dengan, kalau lakopnya dalam tingkatan hadis itu kan banyak lakop-lakopnya, Al-Hafidz Amirul Mu'minin fil Hadis, itu kalau sudah sampai Amirul Mu'minin fil Hadis berarti beliau adalah puncak dari tingkat karir dari seseorang yang memiliki keahlian dalam hadis. Baik. Berkata murid Adiyah, murid beliau dia, aku melihat satu kali, ya, gurunya ini Hafidz Abdul Ghani, ya, aku melihat tidak hanya sekali, kata beliau, di Masjid Damaskus ditanya oleh sebagian orang yang hadir dan beliau di atas mimbar, di mana orang ini berkata, bacakanlah kepada kami hadis-hadis min ghairi ajza, ya, dari tanpa melihat. Orang ini melihat, tolong sebutkan kepada kami hadis-hadis tanpa harus melihat kitab. Beliau itu, walaupun beliau menghafal banyak hafal hadis, namun beliau tetap membaca kitab, tetap seakan baca kitab. Apa alasan beliau? Takut orang-orang mu'jab bihi, orang mengagung-agungkan beliau. Subhanallah, keikhlasan, ya. Kita saja hafal 10 hadis, seakan-akan hafal 1000 hadis, ya. Beliau hafal sekian banyak hadis, itu beliau tidak mau dalam kecuali tetap membawa buku, seakan-akan beliau baca dari buku itu. Tujuannya apa? Biar orang-orang tidak fanatik dengan beliau. Mu'jabun bihi, tidak mengagumi dia. Ini, coba bayangkan. Agar orang tidak mengagumi beliau, walaupun beliau itu banyak hafal hadis, makanya ini ada permintaan orang kepada beliau ketika di atas mimbar, tolong baca kepada kami hadis-hadis tanpa harus melihat buku. Maka dia bacakan hadis-hadis dengan isnad-isnadnya, an zahri qalbihi, tanpa melihat kitab, dengan hafalannya, ya. Aku mendengar Abu Sulaiman bin Ali Al-Hafidz yaqul, aku mendengar sebagian keluarga kami berkata, sesungguhnya Hafiz Abdul Ghani apabila ditanya, lam, ya, lima la taqra al-hadis min ghairi kitabin. Jadi ketika orang bertanya, kenapa engkau tidak baca hadis itu harus tanpa harus melihat kitab? Kenapa harus selalu membawa kitab? Kenapa harus baca dari kitab? Padahal engkau banyak hafal itu maksudnya. Ya, kenapa kamu tidak membaca hadis itu tanpa harus melihat kitab? Qala inni akhafu al-ajabu. Inni akhafu al-ajaba. Aku takut, apa namanya, kagum dengan diri sendiri atau orang lain mengagumi beliau. Susah, ya, mencari keikhlasan-keikhlasan seperti ini. Maka ketika kita membaca biografi ulama, kita ambil dari akhlak adab mereka, keikhlasan mereka. Ditanya oleh orang-orang, kenapa engkau, padahal gelarnya Al-Hafiz, yang memberi gelar ini bukan asosiasi, ya, ulama yang jelas, ya, kita mengetahui tentang keitqanan beliau, kehebatan beliau dalam menghafal hadis. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau, ya, tidak baca hadis tanpa harus membawa kitab? Dia jawab, ya, apa, ini akhafu al-ajab. Aku takut, ya, manusia kagum dengan beliau atau beliau merasa, apa namanya, mengagumi diri sendiri. Kemudian juga Adiyauddin juga menceritakan, karena ini gurunya dia. Aku mendengar Abu Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Hafiz qala, sami itu Ali Al-Faris Az-Zajjad Syekh Saleh berkata, tatkala datang Hafiz Abdul Ghani min Biladil Ajam, nah, maksudnya di Biladil Ajam setelah dia datang dari perjalanan menuntut hadis keluar Damaskus. Qultu ya Hafiz, ma hafizta ba'da 100,000 hadis? Qala bal umma hadha manam. Wahai Hafiz, kenapa engkau masih keluar-keluar? Bukankah engkau masih mencari ilmu, mencari hadis? Bukankah engkau sudah hafal 100,000 hadis? 100,000 hadis, bukan 100 hadis ya, 100,000 hadis. Qala bala iya. Pujian ulama kepada beliau. Banyak sekali para ulama-ulama telah menyebutkan tentang sifat beliau, tentang keahliannya dalam ilmu hadis dan juga dalam rijal hadis, ya, dalam perawi-perawinya. Wasafa' sariratihi, itu kebersihan jiwa beliau, adab beliau, akhlak beliau. Wa quwwatu i'tiqadihi, kekuatan keyakinan beliau. Ya. Wasalabatihi fi sunnah, keteguhan beliau dalam memegang sunnah. Wattiba'i laha, dan mengikuti sunnah tersebut. Ya. Kemudian wa amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kemudian bagaimana perjuangan beliau dalam menekan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan bagaimana pula beliau kemarahan beliau jika melihat orang-orang melanggar hukum-hukum Allah. La ta'khudhu fillahi lawmata la'ib. Di mana beliau tidak takut dicelah karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya juga beliau dikenal dengan orang al-karam. Karam itu adalah pemurah. Wal jud, ya. Murah hati. Wal zuhud, zuhud, wal wara'. Apa beda zuhud dengan wara'? Zuhud meninggalkan hal-hal yang mubah, al-wara' meninggalkan hal yang penuh dengan syubhat. Itu beda antara zuhud dengan wara'. Al-wara' tarku syubhat. Kalau al-zuhud tarku al-mubahat. Dia asalnya mubah tapi enggak bau dia berlebih-lebihan hal yang mubah. Kalau wara' itu adalah perkara yang ragu. Ini halal atau bukan? Ini milik dia atau bukan? Saya contohkan hal yang ragu, umpamanya kita duduk lalu setelah berdiri kita lihat di bawah diri ada uang 100,000 jatuh. Hah? Atau ada uang 1,000 jatuh. Dia bingung, ini duit saya ini atau duit orang lain. Nah, kalau orang yang warok dia tinggalkan. Enggak mau diambil. Karena dia enggak pasti uang ini milik dia bukan. Itu namanya warok. Meninggal perkara-perkara yang syubhat. Kalau zuhud dengan perkara-perkara yang mubah, mubahat. Baik. Wa qasratul ibadah, rajin beribadah. Subhanallah, ini banyak hal-hal yang harus kita contoh para ulama-ulama ya. Bagaimana merekanya pemurahnya, zuhudnya, waraknya, ya, di samping rajin menuntut ilmu, mengajarkan ilmu juga rajin beribadah. Baik. Kemudian kan mengajar fi tarikhihi Ibnu Najjar dalam biografi ulama yang ditulis oleh Ibnu Najjar menyebutkan haddatsa bil katsir wa sanafa fil hadis sanis hasan, memiliki karang-karang begitu banyak beliau. Wa kana qarijul hifz, sangat kuat hafalannya. Min ahli itqan wal tajwid, orang yang sangat ahli itqan atau ahli. Ini pujian Ibnu Najjar terhadap Hafiz Abdul Ghani. Ini juga kita ingin melihat nanti bahwa ulama yang kita pelajari akidahnya, yang sedang kita mau pelajari akidah ini, bukan ulama ecek-ecek itu maksudnya ya, kita lihat. Yang memang diakui oleh para ulama keilmuannya. Baik dari segi pengalaman menuntut ilmu, pengalaman dalam menulis ilmu, menyebarkan ilmu. Ya. Karena juga banyak sekarang ini orang-orang yang dibesar-besarkan. Dia tidak besar asalnya gitu. Dia tidak penting dengan para ulama, tapi dibesar-besarkan oleh pengikutnya. Dan ini yang memuji beliau, bukan murid-muridnya. Karena kadang-kadang banyak guru-guru itu dipuja-puja oleh murid untuk memuliakannya dalam rangka mengangkat dirinya sendiri. Dia muji gurunya supaya gurunya tergambar hebat, dan dia menisbahkan diri dia adalah murid gurunya ini agar orang ikut kagum dengan dia. Kepala orang sekarang untuk meningkatkan apa namanya popularitasnya. Ya. Tentu itu berkaitan dengan keikhlasan dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Baik. Kemudian disebutkan beliau ini, kata Ibnu Najjar, orang-orang yang betul asli dan ahli, dia adalah seorang ulama yang ahli dalam segala cabang ilmu hadis. Arifan bi qawaninihi, kaidah-kaidahnya, usul-usulnya, ilal-ilalnya, sahihnya dan dhaifnya, mansukh nasikh mansukhnya, gharibnya, wa syaklihi wa fiqhihi, hukum-hukum terkandung dalamnya dan mana-mananya, Wadabtu asma' arwatihi, bagaimana membaca nama-nama rawi itu? Ya kan nama-nama rawi itu banyak serupa-serupa. Ya. Wa maratu ahwalihi, mengenal bagaimana kondisi mereka, siqahkah atau bukan, ya. Wa kana katsirul ibadah, orang sangat rajin beribadah. Wari'an, orang mutamassikan bisunnah, sangat tegas dalam memegang sunnah. Ala qanunis salaf, maksudnya qanunis salaf itu apa saya? Ala qanunis salaf, ini sering terjemahan-terjemahan para ulama, yang qanunis salaf berarti beliau sangat berpegang teguh dengan petunjuk para ulama salafus saleh. Jadi dari sini kita enggak perlu curiga ketika ulama memberikan biografi beliau, kita tahu bahwa orang yang akan kita pelajari penjelasan dalam karangannya ini seorang ulama yang memang benar ulama gitu. Taib. Ini banyak puja-puja ulama di sini. Taib. Ini banyak nukilan dari ulama di sini. Ibnul Jauzi menyebutkan Abdul Ghani adalah seorang ulama yang wara', zuhud, abidan, orang ahli ibadah. Bahkan dalam sehari bisa sholat 300 rakaat. Ini antaranya. Kemudian yaqumu lail wa yasumu amatus sana, rajin sholat malam, sering puasa sunnah. Kana kariman jawadan, sangat pemurah. Kalau kita karimun jawad itu hampir sama arti dalam bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Arab ya maksudnya berbeda ya. Orangnya mulia dan pemurah. La yudakhir syai'an, enggak pernah menabung apa-apa. Wa tasaddaq al-aramil, sering membantu para janda wal aitam, anak yatim. Haitsu la yarau ahadun wa kana yaru raqi saubahu. Dan dia dalam membantu enggak ada seorang pun yang tahu. Ini menunjukkan keikhlasan dia. Dan dia adalah orang yang menjahit bajunya sendiri. Lebih baik daripada menjahit baju daripada beli baju baru dia. Ini juga di antara akhlak yang mungkin hampir sulit untuk kita temui sekarang ini, di mana seorang ulama, seorang guru mencontoh kepada zuhudnya terhadap dunia. Ya. Wa kana qad da'ufa basaruhu min kathril mutala'ah, yaitu penglihatannya sampai kabur atau hampir buta, tapi tidak buta karena begitu banyak dia mutala'ah. Ini kita sering banyak rusak mata karena lihat HP. Kalau ini karena lihat apa? Karena lihat buku. Penglihatannya menjadi agak lemah disebutkan karena begitu rajinnya dia membaca buku, kasratul mutala'ah. Wal buka, jenisnya banyak beliau nangis dalam ibadahnya. Wa kana awhad zamanihi fil ilmi hadis wal hifz. Dia adalah orang yang menyendiri di zamannya tentang ilmu hadis dan hafalan. Maksudnya jarang-jarang ada orang terlihat di zaman seperti dia dalam keahlian hadis ya dan juga hafalannya. Baik. Kemudian Diyawuddin juga bertanya kepada pamannya, disebutkan Muwafiquddin. Muwafiquddin siapa Ibnu Muwafiquddin ini? Ibnu Qudamah, sahabat daripada Abdul Ghani ya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sahabat Abdul Ghani Al-Maqdisi ini ditanya oleh Diyawuddin Al-Maqdisi ya. Yaitu bagaimana hafalannya ya. Fakata bi khattihi wa qara'tuhu alaihi. Ditulis oleh Ibnu Qudamah ini kana jami'an lil. Abdul Ghani ini adalah orang yang menguasai banyak ilmu, jami'an ilm wal amal, juga orang yang suka beramal, mengumpulkan ilmu dan amal. Wa kana rafiqi fis sabah, dia adalah temanku saat awal-awal menuntut ilmu. Kata Imam Fakhruddin Ibn Qudamah, rafiqi fis sabah wa fi talabil ilmi, temanku dalam menuntut ilmu. Wa ma kunna nastabiqu ila khairin, kami berlomba-lomba untuk mendapatkan baik, illa sabaqani ilaihi, kecuali dia selalu mendahului saya. Ini pak ulama-ulama dulu ya, saling berlomba dalam menuntut ilmu, saling berlomba dalam mendapatkan kebaikan. Jadi dua orang ini katanya istabiquni, jadi dalam berlomba itu menghafal ini, muraja ini, baca ini, gitu kan? Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kami selalu berlomba, kecuali dia selalu aja menang, gitu ya? Karena dia ceritakan ini adalah sahabatku dari kecil sama menuntut ilmu, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya. Wa makunna nastabiqu ila khairin, setiap kami berlomba-lomba mengejar suatu kebaikan, ya, kecuali dia mendahului. Illa qalil, kecuali dalam beberapa hal yang sedikit saja. Wa kama Allah fadilatahu bi ibtilaihi bi adza ahli bid'ah, tetapi Allah tingkatkan derajat yang lebih mulia lagi, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia diuji oleh ahli bid'ah, disakiti oleh ahli bid'ah. Ini juga pelajaran yang nanti akan kita lihat bagaimana cobaan beliau, ya. Cobaan beliau dari ahli bid'ah, fitnah-fitnah ahli bid'ah. Jadi ini apa yang kita ambil di sini, ikhwan, ya, sepanjang masa para ulama itu dalam mempertahankan sunnah itu tetap memiliki tantangan dan ya yang hebat gitu loh. Jadi jangan kita zaman sekarang menghadapi tantangan-tantangan dari ahli bid'ah merasa sudah begitu berat, bahkan tidak kuat, ya, atau arti melembek dalam memegang akidahnya. Tidak ada, ulama dahulu sudah sekian banyak, tidak ada ulama yang tidak mengalami ujian dalam memegang sunnah ini. Makanya kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang dimana Allah tinggikan lagi keutamaannya, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dengan bagaimana permusuhan ahlu bid'ah terhadap beliau, ya, wa adawatihim iyahu wa qiyamuhum alaih, mereka bagaimana kompak memusuhi, menyakiti, ya. Waruzikal ilmi wa tahsil kutub kathira, dan dia diberi rezeki oleh Allah ilmu dan juga karangan yang begitu banyak. Illa annahu lam yu'ammar hatta yablugha gharaduhu fi riwayatiha wa nashriha rahimahullah. Tapi dia enggak panjang umurnya. Karena umur 600 pada tahun 600 Hijriah beliau sudah meninggal. Lahir 641 Hijriah. Tapi kalau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi hidup sampai 620. Jadi 20 tahun masih hidup setelah wafat temannya. Itu panjang umurnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Baik. Bagaimana memanfaatkan waktu? Ini bagi kita, ya. Kita baca ini, ikhwan, bukan tadi kita sudah ingatkan, kita harus mengambil pelajaran. Kalaupun kita tidak akan mampu seperti imam ini, kita setidak-tidaknya ya mencobalah, mencoba usahakan untuk sedikit meniru-niru beliau, gitulah ceritanya, ya. Kana la yadhi'u syai'an min zamanihi bila fa'idatin. Tidak ada satupun waktu dia dilewatkan tanpa ada faedah. Nah, gimana kira-kira? Ini jangan hanya sekedar kita baca, kita dengar saja, ya, tapi kita harus berbicara kepada diri kita. Gimana saya? Di mana saya? Ya. Jangan sekedar kita apa? Kita baca-baca aja cerita-cerita begini, ya. Tapi artinya kita adalah bagaimana, kenapa ulama itu Allah beri taufik, kenapa Allah beri mudah dia dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kita lihat sejarah mereka, ya. Kana la yadhi'u syai'an min zamanihi bila fa'idatin. Fa innahu kana yusalli al-fajr wa yulaqqinu an-nas al-Qur'an. Ya, coba bayangkan dari pagi itu sudah aktif. Ya. Ngajar, setelah salat fajar langsung setelah mengajar Al-Quran, membacakan hadis-hadis, ya. Kemudian setelah itu apa? Selesai itu berwudu, salat sunnah, ya. Kemudian sebelum zuhur tidur sedikit, ya. Kemudian wa imma yastaghil bil tasmi' bil hadis au bin nasakh, atau jika tidak mempelajari, menjadikan hadis, meriwayatkan hadis, mengajarkan hadis pada para murid-muridnya, beliau nulis ataupun mencatat kitab-kitab ulama. Ya. Kemudian wa kana idza muftiran shalla min al-maghrib ila isya. So bayangkan dikatakan di sini di antara tempat-tempat beliau sering puasa, ya. Rajin tidur sampai setengah malam saja, kemudian setelah berdiri salat malam. Beliau berwudu berkali-kali dalam salat malamnya. Ditanya oleh sahabatnya kenapa demikian, kata beliau, supaya madaman a'dai rutbah, jadi mata tibu li shalah, jadi aku enggak khusyuk untuk salat, tidak semangat untuk salat kecuali bila anggota badannya basah. Jadi maka dia selalu memperi wudunya, maksudnya supaya tidak ngantuk lah, bahasa kita sekarang, ya. Kemudian tidur setelah qiyam lail, tidur sedikit sampai waktu fajar, dan beginilah kebiasaan beliau. Berkata saudaranya Al-Imad, saudara daripada Abdul Ghani yang namanya di sini, "Ma ra'aitu ahadan ashadda muhafazatan ala waqtihi min akhi." Aku tidak melihat seseorang, ya, yang sangat menjaga waktunya seperti saudaraku. Kemudian juga diceritakan oleh Diyauddin murid beliau, aku mendengar Mahmud ibn Salama At-Tajir Al-Harrani ketika dia pergi ke Harran yaqul, berkata orang ini, kana Al-Hafiz Abdul Ghani nazilan indi, di mana Abdul Ghani pernah tinggal di rumahnya di Asfahan, wa ma kana yanamu min al-lail illa qalilan, tidak tidur malam kecuali sangat sedikit, bal yusalli wa yaqra wa yabki, tapi selalu salat malam, membaca Al-Qur'an dan menangis. Ya. Ini banyak sekali koreksi sebetulnya pada diri kita, ikhwan. Ya, di zaman yang sekarang ini kita waktu kita terbuang-buang untuk perkara-perkara yang tidak berguna sekali, ya. Ketika kita mendengar para ulama bagaimana beliau menggunakan waktunya dengan maksimal. Ya. Sudahlah maksimal bagaimana beliau menggunakan di malam hari. Untuk sholat, baca Quran, ya. Kemudian bagaimana mereka di dalam beribadah itu, ya, menangis, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadang-kadang ketika kita membaca biografi ulama, kita merasa berapa jauhnya diri kita dari mereka. Kemudian berikutnya, Ibnu Katsir menceritakan ujian dan cobaan yang dihadapi oleh beliau. Ketika beliau pergi ke Asfahan, di sana beliau membaca kitab Abu Nu'aim Al-Asfahani tentang kitab beliau menulis tentang biografi sahabat. Kemudian Hafiz Abdul Ghani ini memunakasyah, membantah sebagian riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Abu Nu'aim ini dalam kitabnya, ya, itu ada sekitar 190 tempat itu diberi catatan oleh Abdul Ghani terhadap, ya, ima kitabnya Hilya Uliya, saya nggak tahu nih kitabnya apa Ma'rifatus Sahabah, Abu Nu'aim Al-Asfahani punya kitabnya. Jadi itu diberi catatan, dikritik oleh Abdul Ghani dalam kitab itu sebanyak berapa tempat, itu 190 tempat. Tetapi Pogadiba Banu Kharjandi min dzalika. Jadi ada orang-orang yang muta'assib dari terhadap Abu Nu'aim Asfahan ini. Asfahan ini kan dari Asfahan, dia berada di Asfahan. Jadi suku kabilanya enggak mau dikritik Abu Nu'aim Asfahan ini oleh siapa? Oleh Abdul Ghani. Jadi sudah 199 tempat dikritik itu. Waradu halaku fakharimina. Bahkan mereka ingin mencelakakan Abdul Ghani. Akhirnya Abdul Ghani keluar dari Asfahan. Mustakhfiyan fi izarin. Bersembunyi di dalam sarung. Bayangkan sama antum itu. Gara-gara Abdul Ghani mengkritik berapa riwayat-riwayat, berapa hal-hal yang dibahas oleh Abdul Ghani Asfahani dalam kitab Ma'rifatus Sahabah atau Hilyatul Auliya. Kitab di sini enggak disebutkan apa Ma'rifatus Sahabah atau Hilyatul Auliya. Jadi ada 190 tempat dikritik. Akhirnya kaumnya Al-Asfahani ini, ya, kabilanya merasa tersinggung dengan itu, akhirnya mereka ingin berbuat hal yang jelek untuk Abdul Ghani. Akhirnya Al-Hafiz Abdul Ghani keluar dari Asfahan dalam keadaan bersembunyi dengan menutup kepalanya dengan sarung. Bayangan, ya. Walamma dakhala al-Mausil, pindah ke Mausil, fi tariqihi sami'a biha kitab al-Uqayli. Uqayli fi du'afa, du'afa ar-rijal. Jadi beliau, karena beliau kan ahli dalam rijal, dalam terjemahan, mungkin dikritik salah nama atau salah nisbah, salah hukum, dikritiklah mungkin kitab Uqaili fi jarh wa ta'dil, ya. Ya, di kitab Uqaili dan jarh wa ta'dil. Fa sar alaihi al-Hanafiyah. Nah, orang-orang Hanafiyah, madzhab Hanafi enggak senang juga. Ya. Ya. Fa kharaja minha aidan, juga keluar dari musyrik. Khaifan yatarqab, dengan penuh takut. Balam mawar bi Damaskus, kemudian pindah balik ke Damaskus. Kana yaqra'ul hadis ba'da salatil Jum'ah, selalu membacakan hadis setelah salat Jumat. Bi rawaqil Hanabila min jami' Damaskus. Itu ada tempat bagian untuk mengajar mazhab Hambali di Masjid Damaskus itu. Maka man fajama'a nas alaihi wa ilahi wa kana raqiqul qalbi sari'ud dam'ah fa asalau qabul minan nas. Jadi karena begitu ramainya kajiannya, Abdul Ghani Al-Maqdisi ini, ya wa tafa'a nas bi majalisi katiran. Banyak sekali manusia yang hadir. Fawaqa al-hasad indal mukhalifin. Orang-orang enggak senang punya hasad terhadap beliau. Ya, karena ramainya orang mengambil faedah, ramainya orang hadis dalam kajiannya, ada rasa dengki dari orang-orang yang tidak senang. Nah, dari penduduk Damaskus. Maka fajahasun nasih al-Hambali. Jadi ada orang dikontrak oleh disuruh untuk bicara di bawah kubah, kemudian disuruh untuk teriak-teriak bicara keras-keras. Ya, sehingga mengganggu Abdul Ghani Al-Maqdisi ketika menyampaikan kajian. Akhirnya dirubah lagi waktunya oleh Abdul Ghani. Subhanallah. Jadi karena diganggu di waktu habis itu, akhirnya dia apa? Pindah waktu belajar. Ya. Dipindahkan setelah asar. Ya. Dipindahkan setelah asar. Kemudian di dalam pelajaran-pelajaran dia menjelaskan akidah. Ya, fa sara alai qadi ibnu zakki wadiuddin ad-daulai wa aqadu lahu majlisan fil qal'a yawm al-ithnain rabi'a 20 min syahr. Jadi ada namanya tokoh-tokoh al-bidah itu qadi ibnu zakki dan diauddin ad-daulai ini ingin berdebat dengan dia pada hari Senin 24 dari Zulqa'dah tahun 595 Hijriah. Kemudian berbicara dengan masalah ulu, sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah akidah. Ya. Dan masalah nuzul, ini akan kita bahas dalam kitabnya ini nanti. Dia jelaskan apa yang dia tulis ini dalam jamaah kajiannya. Maka orang-orang yang tidak sepandangan dengan beliau dalam masalah memahami ini, terutama orang-orang syairah harul kalam, maka berdebatlah masalah ulu, masalah nuzul, masalah huruf wasaut, ini akan dibahas dalam kitab ini nanti. Wa talal kalam, panjang sekali perdebatan panjang. Wa dhahara alaihim bil hujjah, dan ia menaklukkan lawan-lawan debatnya dengan hujjahnya, enggak bisa jawab. Faqala lahu barqasna il qal'ah. Jadi qal'ah ini kalau kita nih tahanan gitu ya, wakil dari direkturnya atau apalah, berkata kepada dia, kula haula'ana, ketika dia didebat oleh ahli bid'ah kan dipatahkan hujah mereka semua itu. Nah, karena ini yang pejabat ini mendukung dia, apakah semua ini mereka ini sesat menurutmu, kamu sendiri yang benar? Nah, sama hujah orang hari ini kan toh? Kata-kata itu sudah lama diungkapkan oleh para ahli bidah. Ketika mereka sudah kalah, dikalahkan debat oleh Abdul Ghani dengan hujah-hujahnya semua, pembahasan tadi ulu, nuzul, huruf, wasaut. Ini pembahasan sebetulnya dalam akidah Asy'ariyah. Ya, kalah debat, akan kesimpulannya apa? Oh, kamu sendiri yang benar, semua orang ini salah. Gitu. Akhirnya apa? Wa anta alal haq, mereka semua ini sesat, kamu yang benar sendiri. Dia jawab, "Na'am, iya." Faqadiba, maka marahlah orang ini, yaitu kemudian dikeluar, disuruh diusir dari Damaskus dia. Partahla ba'da thalatha ila Ba'lab. Jadi setelah 3 hari setelah itu dia keluar ke Ba'lab. Ba'lab itu di mana? Yaman ya. Ya. Suma ila al-Qahirah, kemudian pindah ke Ba'labak ini, di Ba'labak. Kemudian ke Qahirah, panazar inda Tahanina wa zara yaqra al-hadis. Jadi, Tahanin itu tahu antum enggak? Orang-orang yang numbuk gandum. Kemudian dia baca kepada mereka hadis-hadis. Fasar al-fuqaha aidan. Nah, di sana juga fuqaha ahli fikih yang lain cemburu kepada dia. Fakatabu ila Safi bin Syakir Wazir Adl, diminta kepada perjabat saat itu namanya Wazir Adl, anhu qad afsada aqaidan nas. Dia dituduh telah merusak keyakinan masyarakat. Sama dengan kisah-kisah sekarang lah. Persis lah boleh dikatakan, ya kan? Dituduh para ulama. Apa tuduhannya? Wa yaqtatsim ala rusul asyhad, bahwa menuduh dia ini telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, memang tokoh-tokoh al-bid'ah itu memanfaatkan, ya, orang-orang yang mereka kenal dari penguasa-penguasa, mereka pengaruhi supaya menyakiti para ulama-ulama sunnah. Dan sampai hari ini tetap itu tidak berhenti, ya. Dan itu sejak dulu. Maka oleh itu Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan bagaimana ahlus sunnah ini asar mereka terhadap manusia itu sangat baik, tetapi betapa buruknya asar manusia terhadap mereka. Ya. Dia ditentang, karena dia tentang akidah yang beliau bahas. Fakataba ila wali Mesir, kemudian ditulis kepada pejabat Mesir untuk mengusirnya. Diusirlah ke Maghrib. Ya, diusir ke Maghrib atau Maroko kemana, ya. Sebelum sampai suratnya, dia sudah meninggal. Ya, berarti beliau meninggal di Mesir. Baik. Aqidah Abdul Ghani ini adalah aqidah salaf. Ya, beriman dengan ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Isbatu habigai tasbih, menetapkan sifat itu tidak menyerupakan dengan sifat makhluk. Dan juga tidak mengingkari dan tidak mentakwil. Baik. Kemudian Hafidz Diyauddin menyebutkan, aku mendengar sebagian sahabat kami berkata, innal Hafidz amara an yaktuba i'tiqadu fakataba. Ya, bahwa di mana Abdul Ghani menyuruh untuk menulis akidahnya, maka dia tulis aqulu kadza qaulillahi ta'ala, aqulu kadza liqaulillahi ta'ala. Jadi setiap dia menulis di sini disebutkan dalil. Saya berkata begini, ini dalil dari Al-Qur'an. Saya berkata begini, ini dalil dari hadis Rasulullah SAW. Disuruh tulis oleh dia tentang akidahnya, dan aqulu kadza, ini dalilnya. Saya dapat pendapat begini, ini dalilnya. Saya paham begini, ini dalilnya. Hatta faraw min masail lati yakhalifuna fiha, sampai selesai dia menjelaskan masalah-masalah yang dia dikritik, yang ditentang oleh para lawan-lawannya, oleh ahlu bid'ah, orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditulis itu. Maka tadi kita sebutkan yang belum pas di dalam kitabnya ini adalah yaitu topik-topik yang menjadi perdebatan beliau dengan ahlu bid'ah di zaman beliau ketika menjelaskan akidatus salaf. Ya. Baik. Kemudian fala maqafa alai al-malikul kamil, ketika seorang pejabat, ya, raja namanya Al-Kamil, ketika melihat kitab akidah yang ditulis ini, hish fi hadza yaqulu biqul azza wa jalla wa qul rasulullah sallam fa khalli anhu. Jadi kan dia dituduh di Mesir melakukan merusak keyakinan orang lain, masyarakat. Ketika dilihat oleh pejabat, dibaca tadi kitab akidahnya ini, kata Raja Al-Malikul Kamil ini sama raja yang Mesir, apa masalah ini? Semua yang dijelaskan adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang pejabat yang punya akal juga dia, ya. Di mana salahnya? Semua ini ada dalilnya, ini perkataan Allah, perkataan Rasul yang dijelaskan oleh dia, gitu kan? Bakhalla anhu, lalu dia dibebaskan. Berkata Hafiz Ibnu Rajab, aku membaca dengan tulisan Al-Imam Zahabi, ya, walam bidi minar rajul aktar mimma yaqulu khalq min ulama al-hanabila wa muhadditsina minna ayat. Di sini disebutkan di mana Imam Zahabi menceritakan tentang keyakinan Abdul Ghani ini, bahwa apa yang dijelaskan tentang sifat-sifat Allah adalah mahmulun ala al-haqiqah, diimani apa adanya. Ya, la alal majaz, bukan dikatakan itu majaz, dan juga tidak dikatakan itu adalah apa, ani annaha tajri ala mawaridiyah la yu'abara anha bi ibaratin ukhra. Tidak boleh dirubah lafaz-lafaz nama dari sifat-sifat Allah tersebut sebagaimana yang dilakukan orang Mu'tazilah atau orang-orang mutaakhir dari orang Asy'ariyah, kata Imam Zahabi. Hadza ma'na sifatahi ta'ala la yumasiluha syai'un. Di mana sifat-sifat Allah itu tidak ada satu pun dari sifat makhluk yang menyerupai sifat Allah. Wa bi kulli hal, kata Zahabi, Fal Hafidz Abdul Ghani min ahli din wal ilmi wat ta'alluh was-sad'i bil haqqi wa mahasinihi katira. Dengan segala apapun, kata Az-Zahabi, Abdul Ghani adalah ulama yang ahli agama, ilmu, ahli ibadah, tegas dalam menyampaikan kebenaran, kebaikan-kebaikan beliau sangat banyak. Ya, fa na'udzubillah minal hawa, yakni bisa kita berlindung Allah daripada mengikuti hawa nafsu, ya, wal asabiyyah, wa iftira', wa hanba min kulli mujassim al-mu'attil. Kita berlepas diri dari kala orang-orang yang melupakan Allah dan orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini guru-gurunya banyak ya. Kita juga tidak akan paham siapa guru-guru ini. Abul Fatah bin Batti, Abul Hasan Ali bin Rabah al-Farra. Kemudian murid-muridnya. Ya. Muridnya yang terkenal itu ada tiga anaknya semua menjadi ulama. Subhanallah, ini juga satu hal renungan bagi kita ya. Hadatsa anu Syekh Muwafiquddin wa auladuhu, Muwafiquddin bin Qudamah al-Maqdisi, dan tiga anaknya yang terkenal yaitu Hafidz Izzuddin Muhammad dan Hafiz Abu Musa Abdullah wal Faqih Abu Sulaiman. Ya. Wal Hafiz dia Al-Maqdisi, dia Al-Maqdisi ya. Yang mengarang kitab murid beliau, kitab Al-Hadis Mukhtara, wal Khatib Sulaiman bin Rahmat As'ari As'ardi. Nah. Ini yang namanya adapun musannafat beliau. Nah. Karang-karang beliau banyak ya, di antara yang masyhur itu tadi yang telah kita sebutkan. Al-Kamal fi Ma'rifati Rijal wa Asma' Rijal dan Umdatul Ahkam. Dan kemudian banyak lagi kita-kitab beliau yang lain. Dan beliau menulis kitab, salah satu kitab itu Itiqad Imam Syafi'i. Itiqad Imam Asy-Syafi'i. Mungkin beliau menulis kitab ini adalah ketika beliau datang ke Mesir ya. Yang tadi ulama-ulama Syafi'iyah memusuhi beliau, melaporkannya kepada penguasa Mesir. Maka beliau mempunyai kitab suatu yang judulnya yaitu Itiqad Imam Asy-Syafi'i. Banyak sekali karang beliau ya, sampai di sini jumlahnya ada sekitar berapa ini? Ada sekitar 56 ya, yang disebutkan oleh menulis biografi beliau ini. Kemudian beliau punya kitab Siratun Nabi, Nasiha fil Adiyah Sahiha, Al-Qisad fil I'tiqad ya. Al-Kamal fi Ma'rifati Rijal yang tadi kita sebutkan, atau fi Asma'ir Rijal, di mana dalam kitab ini menerjemahkan segala rawi-rawi dalam Kitab Sittah. Ya. Nah. Jadi kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal itu atau fi Ma'rifati Rijal itu semua rawi periwayat dari kutub yang terdapat dalam kutub sittah. Ini banyak sekali karang-karang beliau ya. Kita kemudian beliau juga punya kitab Ashratus Sa'ah. Baik. Wafat beliau ya, setelah beliau menyebarkan ilmu dan begitu banyak karangan beliau, dan ini juga ini bagi kita ya, para da'i, para ustaz, bagaimana ulama semakin sibuk mengajar pun tidak luput mereka itu menulis. Subhanallah ya. Dengan sibuknya menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, namun tidak luput juga untuk menulis. Anda kalau lihat Al-Kamal fi Asma'ir Rijal itu berapa jilid itu? Tidak salah 15 atau lebih ya. Induknya kitab terjemah rawi semua kutub sittah itu. Maka sedangkan yang di Talqis Al-Mizzi saja sudah berjilid. Ya, Al-Kamal fi Asma'ir Rijal itu masih dicetak dalam bentuk yang ya, kalau enggak tahu sekarang sudah dicetak dalam cetakan yang sudah agak modern atau belum. Baik. Kemudian setelah beliau menghabiskan waktu beliau menyebarkan ilmu, menuntut ilmu, menulis ya, dalam beribadah, tadi kita sebutkan beliau meninggal pada hari Senin tanggal 23 Rabiul Awal, itu pada tahun 600 Hijriah. Beliau punya umur sekitar berapa? 59 tahun. Beliau dikuburkan di Karafah di Mesir, dekat Syekh kuburan Syekh Abi Amr bin Marzuq rahimallahu waskanahu kusyajanatihi. Tapi ini di antara biografi penulis kitab akidah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita nanti. Ini sampai jam berapa kita? Berapa? 7:15. Sampai jam 7 ya. Baik. Sekarang kita akan mulai pembahasan kitabnya. Itu sedikit tentang biografi penulis. Baik. Inti pembahasannya kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah isbat sifatul ulu. Yang pertama adalah istiwa, kemudian isbat sifatul wajah, an-nuzul, sifatul yadain, sifatul nafs, ar-ru'yah, kalamullah, al-qadar, isra' mi'raj, ru'yatun nabi, as-syafa'ah, al-iman bil haud, al-iman bi adzabil qabr, wal-iman bi masati munkar wa nakir, al-iman bi annal janna wan nar makhluqatan lil baqa', al-iman bil mizan, ya, kemudian mabahisul iman, kemudian al-farq bainal islam wal iman, khuruj ad-dajjal wa nuzul Isa alaihi salam, al-iman bi malakil maut, fadha'il mustafa sallallahu alaihi wasallam, al-khulafa was-sahaba, kemudian faslun fi fadl ittiba', ghurbatul islam. Kalau antum lihat topik-topik yang kalau bahas itu adalah bantahan-bantahan terhadap banyak pemikiran-pemikiran dipahami oleh ahli bid'ah. Ini topik-topik aktual di zaman itu dan juga aktual di zaman kita sekarang. Ini pembahasan-pembahasan ini ya masih aktual sampai sekarang. Bahas tentang khuruj dajjal, nusa Isa, farq baina ilmi wal Islam. Ya. Nah, ini di antara pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama dalam daurah ini insyaallah. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini ima dimulai oleh ditulis oleh penulis sendiri atau boleh saja oleh orang yang nasih. Nasih maksudnya apa? Yang mencatat ulang. Tapi secara umum yang menulis asal bismillah itu adalah penulis sendiri. Penjelasan tentang basmalah memulai dengan basmalah ini. Ini basmalah ini sebetulnya pembahasannya luas juga ya. Kita akan mulai dulu apa dasar memulai sebuah tulisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena berbeda pandang ulama apakah dimulai dengan hamdalah atau dimulai dengan bismillah. Tapi para ulama mulaikan jika berbentuk tulisan dimulai dengan bismillah, jika berbentuk ucapan mulai dengan hamdalah. Karena Rasulullah SAW dalam khutbah-khutbahnya mulai dengan alhamdulillah, memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam bentuk tulisan dimulai dengan basmalah. Apa balang bedanya basmalah dengan tasmiyah? Basmalah adalah ungkapan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah adalah bismillah. Itu tasmiyah. Baik. Dalil tentang masyru'iyah dianjurkannya untuk mulai tulisan dengan basmalah ini, ini di antara perbedaan antara kitab-kitab karangan para ulama dan kitab tulis oleh para pemikir-pemikir zaman modern. Pertama adalah iktidaan bi kitabillahi ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya yang mulia dengan kalimat yang mulia itu bismillahirrahmanirrahim. Maka oleh sebab itu para ulama tafsir di antara mereka menjelaskan mengambil hikmah dan faedah dari ketika Allah memulai Al-Fatihah dengan bismillah ayat pertama dalam Al-Qur'an Karim, dianjurkan untuk setiap muslim untuk mulai perbuatan-perbuatan baik dengan mengucapkan tasmiyah atau bas. Sedikit kita bahas apa hikmah dan makna yang dapat kita ambil pelajaran Allah menjadikan ayat pertama dalam Al-Quran itu adalah bismillah atau tasmiyah atau basmalah. Kenapa? Apa hikmah pelajarannya? Di antaranya adalah di mana Allah ingin memberikan pesan melalui ayat yang mulia ini bahwa semua yang isi Al-Quran ini itu diturunkan oleh Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pertama nama Allah, nanti akan kita sebutkan juga pembahasan faedah-faedah akadiyah, pesan apa, topik-topik akidah dalam basmalah ini apa saja. Pertama dulu kita ambil hikmah. Allah ingin menjelaskan bahwa segala hukum, segala perintah, segala larangan yang terdapat dalam Al-Quran ini, itu hakikatnya adalah bukti dari kasih sayang Allah kepada kita. Kalau seandainya kita menyadari semua perintah Allah itu adalah untuk kebaikan untuk kita, karena Allah sayang kepada kita, Allah tunjukkan mana perkataan yang baik, mana perbuatan yang baik. Allah peringatkan kita tentang mana perkataan yang buruk, mana tingkah laku yang buruk, mana perbuatan yang buruk. Kenapa? Supaya kita tidak binasa, baik kerusakan pada diri kita, sehingga diharamkanlah khamar, diharamkanlah bentuk maksiat, makan riba, segala macam, kerusakan pada harta kita, kerusakan pada jiwa kita, syirik, kemunafikan, segala macam, merusak keimanan kita. Semua perkara-perkara yang akan merugikan dan membuat kita apa, rusak, baik secara mental maupun spiritual maupun secara material, maka Allah SWT tunjukkan kepada kita segala yang baik dan memberi penjelasan segala hal-hal yang buruk untuk kita hindari. Ketika seorang muslim menyadari bahwa perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran itu adalah ajaran terhadap Al-Quran itu adalah gambaran tentang rahmat Allah yang maha pengasih, maha penyayang, siapa yang tidak akan mau melakukan dan mengindahkan larangan itu? Karena perintah dari zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, tidak akan mungkin segala hukum dan perintah larangan itu akan membuat kita jatuh pada hal yang buruk. Sesungguhnya seorang muslim akan menilai segala perintah yang ada dalam Al-Quran itu adalah hal yang akan bawa kepada kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Apalagi segala perintah dan larangan itu turun dari zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka di atur Al-Quran, coba antum lihat aturan-aturan Al-Quran itu sangat membawa kebaikan untuk semua umat manusia, bukan untuk orang-orang beriman saja. Makanya Allah tegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kalau kita tahu Al-Quran itu adalah perkataan yang maha pengasih, maha penyayang, kira-kira kita senang membacanya enggak? Ada saja seseorang sekarang ini umpamanya, ya, ibu kita atau saudara kita sangat sayang sama kita, lalu dia kirim surat. Kirim surat. Nah, mana surat ini adalah nasihat-nasihat dari orang yang menyayangi kita tadi. Kira-kira gimana pandang kita terhadap isi surat itu? Senang gak kita membacanya? Apalagi zat yang maha pengasih, yang menciptakan kita, yang beri kita rezeki. Nah, diantaranya adalah membuat seorang muslim yakin dengan segala apa yang ada dalam Quran itu sebagai rahmat Allah SWT, yang tidak akan mungkin, ya, apapun bentuk perintah itu penuh dengan rahmat Allah SWT. Dan bahkan awalnya rahmat, akhirnya rahmat. Awalnya perintah datang dari Allah SWT membawa kebaikan untuk manusia di dunia ini, dan apalagi di akhirat kelak mereka akan masuk ke rahmat Allah yang maha luas, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang yakin dengan kebenaran Al-Qur'an, maka dia tidak akan ragu untuk mematuhi, melaksanakan perintah-perintah Allah yang terdapat Al-Qur'an itu, karena itu adalah perintah zat yang maha pengasih dan penyayang. Tidak ada seseorang di dunia ini, umpamanya jangankan Allah SWT, orang yang sayang saja, maukah dia, seorang ayah sayang pada anaknya, mungkinkah dia akan merintahkan anaknya untuk melakukan perbuatan yang membinasakan dirinya? Makanya Allah SWT lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Makanya Allah larang orang-orang tua menyakiti dan membunuh anaknya. Wala taqtulu auladakum min imlaqin, jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin, karena miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, karena takut miskin. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Bahkan Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Makanya Allah katakan wala tulqu bi'aydikum ila tahluka, jangan bawa diri kalian jalan, kalian bawa diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kalian bunuh diri kalian karena Allah sangat sayang kepada kalian, amat maha sayang dengan kalian. Yaitu Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri, daripada diri kita. Maka kita akan rindu selalu membaca Al-Quran, akan rindu selalu mengetahui isi Al-Quran, akan rindu memahami Al-Quran. Karena Al-Quran datang dari Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pasti segala pesan dan perintahnya penuh dengan kasih sayang. Maka tidak ada satupun yang akan membuat memberatkan kita. Karena tidak ada Zat yang Maha Pengasih Penyayang akan menurunkan sebuah perintah yang akan menyusahkan atau memberatkan hamba-hambanya. Itu diantara kenapa Al-Quran hikmahnya dimulai dengan semua itu. Menggambarkan nikmat Allah yang luas, kerahmatan Allah yang luas kepada kita. Karena sayangnya Allah kepada kita, Allah turunkan pedoman hidup kepada kita. Kalau seandainya tidak ada Al-Quran turun kepada kita, niscaya hari ini kita tidak akan tahu bagaimana cara menikah, bagaimana cara makan yang baik, bagaimana cara yang minum yang baik, bagaimana mana yang halal, mana yang haram, mana yang ibadah yang benar, mana ibadah yang tidak benar. Tidak akan tahu kita. Apa bentuk perkataan yang membuat binasa, membuat jiwa kita terganggu. Tidak tahu kita. Maka Allah tunjukkan kepada kita segala perbuatan-perbuatan baik, dan Allah juga jelaskan kepada kita jalan-jalan orang-orang yang binasa kehidupan mereka. Maka diceritakan Al-Quran bagaimana binasanya orang-orang musyrikin, orang munafikin, umat-umat yang kufur dengan para anbiya. Maka Allah tegaskan wa kadzalika nufassilu al-ayati litastabina sabilul mujrimin. Demikian kami jelaskan ayat-ayat ini, kata Allah, agar jelas bagi kalian jalan orang-orang yang berbuat dosa. Loh, kok jangan berbuat dosa? Jelaskan untuk kalian hindari bagaimana balasan yang telah Allah berikan kepada mereka di dunia, apalagi di akhir kelak. Hancurnya mereka kaum 'Ad, hancurnya kaum Samud, hancurnya kaum Lut. Tidak kalian ambil pelajaran. Maka Allah jadikan itu sebagai ibrah. Allah kabar kepada kita untuk supaya kita apa? Selamat dari hal-hal yang buruk. Baik, itu sedikit. Kalau enggak salah sudah pernah kita bahas nih bismillah ini di sini ya. Tidak perlu kita ulang lagi, karena pembahasannya agak panjang dikit. Taib, apa makna? Itu dalil pertama tadi apa? Iktidak bikitabillah. Kenapa disyariatkannya, dianjurkan mulai dengan basmalah. Yang kedua adalah, dan ini merupakan sunnatul anbiya, bahwa setiap nabi itu menulis surat dengan memulai dengan apa? Bismillah. Mana dalilnya? Ketika Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, dalam surah An-Naml, dan itu salah satu ayat Al-Quran tentang bismillah. Wa innahu min Sulaiman. Apa bunyi ayatnya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi menulis surat dengan bismillah itu bukan budak, sudah syariat para anbiya rupanya. Maka diceritakan Allah bagaimana Sulaiman menulis surat itu dimulai dengan. Kemudian ketiga adalah memang sunnah Rasul juga. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menulis surat-surat kepada raja-raja di zamannya dengan memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu di antara dalil-dalil masyru'iyati, dianjurkannya kita memulai hal-hal yang baik dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak berdasarkan hadis-hadis yang palsu atau maudhu' ya, seperti kullu amrin ziban La yubda bismillah bahwa aftar atau aqta. Ada hadis yang sering dinukil kadang-kadang oleh sebagian orang ya, bahwa suatu urusan yang tidak mulai dengan membaca bismillah, katanya urusannya akan terputus atau ya terputus pahalanya atau berkahnya. Hadisnya enggak sahih secara isnad. Tetapi boleh saja maknanya benar itu. Segala perkara-perkara yang tidak mulai dengan bismillah ya apa? Ya tidak dapat berkah. Nanti akan kita sebutkan makna dan hikmah-hikmah memulai dengan bismillah itu. Tapi hadisnya enggak begitu. Ya. Dasarnya untuk mulai dengan bismillah tadi, apa yang kita sebutkan dasarnya tadi? Taib. Kemudian setelah kita bicara dengan masyru'iyati, kenapa dianjurkan? Apa posisi basmalah? Ini ana supaya enggak lepas-lepas maudhu'nya nanti ya. Supaya. Pertama adalah alasan memulai dengan bismillah sebuah pekerjaan, sebuah urusan. Yang kedua, bagaimana posisi basmalah dalam Al-Quran itu. Yang ketiga, apa makna basmalah dan tafsirnya. Ya. Yang keempat, apa hikmah memulai suatu pekerjaan dengan bismillah. Yang kelima, topik-topik akidah dalam kalimat basmalah itu. Catatan-catatan tadi sudah ya. Tolong nanti kalau diingatkan mana yang lewat diingatkan. Baik. Yang kedua, pembahasannya adalah apa posisi basmalah dalam Al-Qur'an? Yang pertama, sepakat ulama bahwa basmalah itu satu ayat dari surah An-Naml yang tadi kita sebutkan tentang surat Sulaiman kepada Ratu Balqis. Yang kedua, sepakat ulama juga bahwa posisi basmalah selain di hari Al-Fatihah, pada surat-surat yang lain itu adalah sebagai pemula awal setiap surat atau pembuka awal setiap surat atau pembatas antara surat-surat dalam Al-Quran. Itu sepakat. Selain dari Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, ya, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, kecuali At-Taubah, Nahdha Basmalah. Maka di awal-awal surat ini, sepakat para ulama dia adalah pembuka surat-surat Al-Quran atau pembatas antara surat dan surat yang lainnya. Tapi itu bagian dari Al-Quran, bukan berarti tidak Al-Quran. Al-Quran, cuman dia itu fungsinya sebagai pembatas antara surat-surat Al. Yang ketiga, apa posisi basmalah di dalam surat Al-Fatihah? Di sini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, mengatakan bahwa basmalah dalam surah Al-Fatihah adalah tidak bagian dari ayat Al-Fatihah, tapi dia seperti pada basmalah pada awal surat-surat yang lainnya, yaitu sebagai pembuka surat. Itu pendapat gurunya Imam Syafi'i, itu Imam Malik. Maka oleh sebab itu, kalau antum lihat sebagian percetakan Al-Quran terutama dari negara-negara yang bermalikiyah seperti Maroko, Aljazair, yang mereka juga membaca Al-Quran dengan riwayat Warash atau Tokolun, ya, itu basmalahnya ditulis tanpa nomor, bukan seperti kita di Indonesia ataupun Quran yang dicetak di Saudi Arabia. Basmalah itu dalam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dikasih nomor 1, ya, ayat pertama dari Al-Fatihah. Jadi jangan pula nanti ketika ada yang membawa cetakan Al-Quran dari Maroko ataupun dari Libya ataupun dari Aljazair, Algeria, umpamanya dibawa ke Indonesia itu dikatakan, oh ini Al-Quran palsu. Kan kemarin-kemarin juga ada ribut ya, diviralkan juga karena orang-orang bodoh yang gak tahu, ya kan. Karena itu menurut pendapat Imam Malik, dia bukan bagian dari ayat Al-Fatihah, tapi dia memang ayat Al-Quran, tapi fungsinya seperti pada awal surat-surat yang lain sebagai pembuka surat. Paham? Pendapat yang kedua, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa al-basmalah itu adalah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Satu ayat dari surat Al-Fatihah. Maka dikasih nomor 1. Paham? Ya. Timbul pertanyaan, Ustaz, kan kata dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah 7 ayat yang diulang-ulang. Sabul Matsani. Nah, kalau tadi Imam Malik mengatakan basmalah itu tidak bagian dari ayat Al-Qur'an, dari surah Al-Fatihah, tapi ayat Al-Qur'an tersendiri. Nomor 1 dari di mana nomor 7 nomor 1-nya itu gimana itu? Ah. Kan enggak 7 ayat jadinya. Ayat yang keenamnya berhenti menurut Imam Malik itu apa? Ah, di mana? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham? Baik. Itu tentang posisi basmalah dalam Al-Quran. Berikutnya apa? Maknanya. Ya, murajaah sedikit tentang basmalah ini. Bismillah dimulai dengan huruf ba. Huruf ba di sini dijelaskan oleh para ulama, di antara Syaikhain dan para ulama-ulama mufassirin yang lainnya juga Syaikhain dalam kitab beliau menjelaskan ketika membahas masalah ini. Ba di situ disebut dengan ba isti'anah. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ba juga perbedaan lain sebab pertama tabarruk. Artinya ketika kita mau melakukan sebuah aktivitas dengan mengucapkan bismillah, itu ada makna dalam hati kita ingin meminta kepada Allah agar diberi pertolongan dan kemudahan untuk melaksanakan perbuatan yang mau kita lakukan ini. Maka ketika kita membaca basmalah, ini maknanya harus ada dalam hati kita. Jadi minta dimudahkan oleh Allah pekerjaan itu. Apapun, sekecil apapun pekerjaan kita lakukan, kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan bisa. Maka di antara hikmahnya memulai dengan basmalah itu adalah memohon isti'anah kepada Allah. Maka ba disebut ba isti'ah. Setelah Allah mudahkan, disebut lagi faedah oleh para ulama ba disebut litabarruk. Ketika menyebut nama-nama Allah di awal sebuah aktivitas kita yang positif, kita memohon agar aktivitas itu diberkahi Allah. Apa bedanya isti'anah dengan berkah? Isti'anah sebelum melakukan, keberkahan setelah menyelesaikan. Setelah kita menyelesaikan pekerjaan itu hendaknya diberkahi Allah. Kalau kita menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, diberkahi Allah SWT, hafalan itu punya berkah pada diri kita. Ilmu kita berkah pada diri kita. Usaha yang kita dapatkan, dagangan atau hasil materi atau rezeki yang diberikan Allah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah mulai dengan apa? Kenapa kita bahas ini? Karena banyak di antara kita meremehkan memulai sebuah pekerjaan basmalah, menganggap basmalah ini pelajaran anak TK. Sering kita menganggap perkara yang remeh mengungkapkan basmalah dalam awal-awal pekerjaan, betul enggak? Padahal dia punya makna dan pahala yang besar sekali. Tapi tapa seringnya kita lalai dan mengucapkan kalimat yang mulia ini. Kenapa? Karena kita belum mendalami apa makna dan hikmah ketika mengucapkan ayat ini. Jika kalau kita renungkan setiap doa-doa, azkar yang diajarkan Rasulullah SAW, luar biasa makna dan kandungannya, niscaya kita tidak akan mau meninggalkannya. Tapi karena kita menganggap, basmalah alah anak TK itu. Tergambar oleh kita kurang penting. Sehingga sering di antara kita tidak memperdulikan kalimat yang mulia ini saat memulai aktivitas-aktivitas positif kita. Padahal azim sekali celah antum mengetahui makna dan hikmahnya nanti. Ketika mau makan, minta dimudahkan kepada Allah. Dianjurkan kita baca. Kemudian diminta berkahi. Ini contoh saja. Momennya. Ada orang tidak diberkahi makan sudah 3 piring, tetap aja dia apa? Tidak kenyang ataupun dapat penyakit ya, ataupun tidak sehat. Berkah. Gizinya enggak tinggal. Gitu. Ada orang ketika makan yang tidak dimudahkan Allah, nelan minum air aja susah kadang-kadang. Betapapun makanan itu enak tapi seleranya enggak mood aja, enggak mau aja. Bayangkan sama Allah. Antum jangan remehkan nikmat Allah yang segini-gini ya. Antum belum merasakan hal itu. Kalau antum diberi oleh Allah supaya tidak ada aja keinginan untuk makan, walaupun apapun dihidangkan, itu musibah besar. Bayangkan antum itu. Ada orang lu singkong rebus dilahap seperti makan pizza. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Ya, walaupun tempe goreng lebih lahap daripada ayam crispy bagi dia. Itu nikmat Allah ya akhi. Jarang kita ini tidak menyadari bagaimana Allah memberikan berkah pada hidup kita ini. Karena inilah fungsinya ilmu. Ilmu itulah yang bagaimana membuat hidup kita ini tenang, puas, bersyukur, ya, zuhud, segala macamnya tadi itu warok. Karena ditopang oleh ilmu seperti ini. Ya. Jadi kita meremehkan itu. Nah itu antara urusan dalam masalah ba saja dulu. Bismillah. Kemudian nama Allah, Allah. Di situ apa artinya zul uluhiyah? Yang menuntut bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, yang mengharuskan mengarahkan semua ibadah kita kepada Allah. Artinya setiap aktivitas kita itu hendaknya bernilai ibadah kepada Allah dan ikhlas kepada Subhanallah ya. Hatta walau makan, walau hal yang biasa, ketika antum mulai dengan subah basmalah, menjadi ibadah. Diniatkan ketika tidur, makanya para ulama menyebutkan bedanya tidurnya orang alim dengan tidur orang yang enggak berilmu itu apa? Orang alim tidurnya dengan ibadah, kenapa? Karena ketika dia mau tidur, meniatkan untuk cepat bangun dan qiyamul lail. Ketika dia makan, baca basmalah, niatnya, ya Allah berikan kesehatan pada aku, aku selalu bisa beribadah kepadamu dengan baik. Bedanya itu ya ikhwan. Makanya bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, apa kata Rasulullah SAW? Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum au kafadli kamari ala sa'il kawakib. Di sini bedanya. Orang alim itu aktivitas-aktivitasnya ubudiyah selalu kepada Allah. Jika dia terapkan ilmu-ilmu yang telah diamalkannya, yang telah didapatkannya. Maka ini kita sering tidak menyadari hal-hal seperti ini. Maka kita tidak pernah mendapatkan lezat dan manisnya ilmu. Ketika ilmu itulah yang membicara kepada diri kita, datang ujian, datang cobaan, datang apapun nikmat. Dia, bagaimana rasanya kenikmatan dia mendapat nikmat itu? Ilmunya menilai sebuah nikmat itu tadi. Orang yang kurang ilmu, dia melihat tempe itu nikmat yang kurang. Orang yang punya ilmu, tempe ini nikmat yang besar sebetulnya. Karena kesyukuran kepada Allah dimulai dari rasa menghargai nikmat itu. Kalau antum tidak menghargai nikmat Allah ini, tidak ada rasa syukur antum kepada Allah SWT. Karena antum menganggap pemberian Allah kepada antum kurang. Betul enggak? Betapa jarangnya kita bersyukur. Dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, lihat pendengaran, penglihatan, hati, jantung, darah yang sehat, mulut yang bisa ngomong, telinga yang sehat bisa mendengar. Ya ikhwan, ini harus kita bangun. Ilmu ini harus kita sadari. Ilmu itu bukan untuk kita transfer ke orang lain dulu. Kita renungkan, kita amalkan, kita hayati, kita resapi, kita amalkan dalam diri kita, baru kita merasakan nikmat dan ingin menambah ilmu di situ. Tapi selama ini kita berpikir menuntut ilmu ingin diajarkan kepada orang lain, mungkin dapat pekerjaan setelah itu digaji, ingin dapat tenar, ingin dikatakan alim segala macam. Di sini musibahnya kita, sehingga lezatnya ilmu tidak kita rasakan. Kalau lezat ilmu itu kita rasakan, kita akan selalu ingin menambah ilmu kita, seperti orang kaya ingin selalu menambah hartanya. Karena kenapa kita tidak sungguh-sungguh menambah ilmu? Karena tidak pernah merasakan lezatnya ilmu. Contohkan antum lezatnya ilmu mengenai basmalah saja, antum dalami betapa nikmatnya berilmu itu. Ketika kalimat bismillah mulai dengan lafzul jalalah di situ tersimpan pesan, hendaklah aktivitas-aktivitas kita itu hendaknya apa? Bernilai ibadah kepada Allah saja. Baik. Kenapa yang disebutkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim bukan nama Allah Al-Karim, Al-Jawad Al-Azim, Al-Ali Al-Kabir di situ? Bismillahil Kabir Muta'al. Kenapa bukan begitu? Karena di situ kita memohon. Kalau kita meminta kepada zat yang bagaimana mestinya kita meminta? Yang Maha Pengasih, Maha. Kita kan meminta ini. Minta apa? Dimudahkan oleh Allah pertolongan dengan rahmat-Mu, bertawasul dengan nama-nama Allah tadi itu. Karena Engkau Maha Pengasih ya Allah, tolong mudahkan urusan. Karena Engkau Maha Pengasih penyayang ya Allah, berkahilah aku. Kalau antum mendalami makna basmalah ini saja, niscaya antum tidak akan mau meninggalkan kalimat ini. Karena aktivitas-aktivitas antum tadi akan sukses dan berkah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka diikuti nama Allah itu lafzul jalalah dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti kita bahas nanti tentang pembahasan akidah dan pelajaran dari memulai basmalah ini. Ini sudah pembahasan keberapa ini? Berapa? Ketiga, tentang maknanya ya. Baik. Apa perbedaan antara Ar-Rahman Rahim? Karena itu sifat Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman Rahim kembali pada sifat Allah yang satu itu Rahmah. Ya. Nah, ketika kita memohon pertolongan Allah, ya mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim? Padahal di satu ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang satu terdapat dua nama. Maka di dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan bahwa rahmat Allah itu meliputi segala hal. Dalam hadis sebutkan sabaqat rahmati ghadabi. Bahwa rahmat Allah lebih luas daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Makin luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang satu ada dua nama. Apalagi sifat Allah yang lain, sifat yang satu tapi ada dua nama. Subhanallah, biar antum tahu ini. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Yaitu nama Allah apa? Al-Ghafur, Al-Ghafar. Kenapa? Dari sifat Ghufran ini ada dua nama. Itu motivasi sehingga mulianya Allah dan memotivasi umat manusia untuk suka bertaubat dari sifat yang satu ada dua. Nah, Al-Ghafar, Ar-Rahman. Maka ya ikhwan, ketika kita belajar asma wa sifat itu bukan untuk mengkanter orang ahlul bid'ah dulu, untuk pendalaman keyakinan kita. Bagaimana ilmu itu meresap benar-benar membentuk karakter kita dalam beribadah, dalam berbicara, dalam segala hal. Maka ketika antum tahu dari nama Allah, sifat Allah Rahmah, ada dua nama, betul begitu luas amat dan maha luasnya nikmat Allah, rahmat Allah ini. Apa yang ada pada diri antum, motivasi yang luas untuk antum minta sebanyak-banyaknya rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti di antara pelajaran yang akan kita ambil dari ini, yang akan kita bahas setelah ini, itu di situ motivasi untuk bersifat rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya apa beda antara Ar-Rahman Ar-Rahim? Ini sudah pernah kita bahas kalau enggak salah di sini nih. Daurah yang lalu saya enggak salah pernah bahas ini. Ada tiga perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman disebutlah pertama sifatul zatiyah. Ar-Rahim sifat fi'liyah. Atau ada yang menyebutkan lagi Ar-Rahman rahmat Allah yang umum. Ar-Rahim, rahmat Allah yang khusus. Yang ketiga, Ar-Rahman, rahmat Allah fid dunya. Ar-Rahim, rahmat Allah fil akhirah. Baik. Apa maksud dari rahmat Allah yang umum, Ar-Rahman? Rahmat Allah untuk semua makhluk. Binatang ataupun manusia. Manusia yang baik beriman maupun kafir. Orang kafir dapat nikmat enggak dari Allah? Dapat rahmat enggak? Dapat. Dari kesehatan, pangkat, kedudukan, harta, keturunan, banyak dapat rahmat mereka di dunia ini. Bahkan kata Rasulullah SAW bahwa orang kafir itu surganya di dunia. Siapa memberi mereka rahmat? Allah. Jangankan manusia, binatang, makhluk-makhluk yang lain. Allah beri rahmat enggak? Allah beri bagaimana mereka hidup di komunitas mereka. Di habitat mereka, bagaimana mereka melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang ingin terhadap makhluk-makhluk lain yang ingin memangsa mereka, sehingga setiap makhluk itu ada cara-cara penyelamatan diri. Antum lihat itu di dalam sebuah video ya, bagaimana ulat menyerupai batang kayu tempat dia hidup, ya kan? Burung-burung selamacam, ya. Kemudian kenapa kadang-kadang kupu-kupu itu bulu tampilannya kayak mata burung hantu atau burung menakutkan? Apa namanya itu siripnya, apa namanya itu lukisannya gitu ya, kenapa begitu? Allah ciptakan itu untuk penjagaan diri mereka. Luar biasa bagaimana Allah, setiap makhluk itu punya cara bagaimana cara melindungi dirinya. Allah rahmat Allah. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Hada, di antaranya Allah tunjukkan bagaimana mereka hidup bagaimana bayi-bayi binatang-binatang itu tahu bagaimana dia berhubungan berintegrasi dengan orang tuanya, minum susunya, hidupnya bagaimana, menyelamatkan semuanya dia. Itu Allah beri petunjuk, rahmat Allah semua. Itu rahmat Allah yang umum. Betapa banyak rahmat Allah, baik semua makhluk ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat Allah yang umum. Rahmat Allah yang khusus maksudnya apa? Yaitu hidayah. Membedakan antara kita dengan binatang dan membedakan kita dengan semua manusia, yaitu hidayah kepada iman dan is. Ini beda, khusus ini. Enggak semua orang dapat. Ketika antum tahu ketika Allah Ta'ala mengkhususkan Allah dengan rahmat, apa yang hadapan dari antum lagi? Bertambah bersyukur antum. Antum tidak menjadi penyembah sapi, penyembah patung, penyembah batu, penyembah pohon. Bersyukurlah. Di mana ada orang-orang yang profesor pun yang disembahnya adalah patung. Bayangkan antum. Timbul dalam diri antum apa? Syukur kepada Allah. Allah mengkhususkan antum. Bahkan rahmat ini Nabi pun tidak bisa meminta untuk orang tua dan anak dan keluarganya. Rasulullah SAW tidak dapatkan untuk pamannya Abu Talib. Ibrahim tidak dapatkan untuk ayahnya. Nuh tidak dapatkan untuk anak dan istrinya. Ya ikhwan, sudahkah antum menyadari nikmat yang satu ini? Nikmat hidayah ini. Yang mana Nabi Ibrahim menginginkan untuk ayahnya, Nabi Muhammad SAW menginginkan untuk pamannya Abu Talib. Ini nikmat yang luar biasa. Ketika Allah membuka mata hati dan pintu hati kita untuk menerima hidayah yang kita beda dengan semua. Dan nikmat ini tidak ada bisa ditawar-tawar dengan apapun, dengan segala nikmat dunia. Kalau antum bicara masalah makan, minum, pangkat, sama antara antum dengan orang kafir semua. Orang kafir dapat kesehatan, kehidupan dunia ini dapat mereka. Sama. Tapi nikmat yang satu ini belum tentu orang terkaya mendapatkannya. Belum tentu seorang yang punya jabatan tinggi mendapatkannya. Tapi bisa didapatkan oleh orang-orang hidup sederhana. Orang terbelakang, orang yang rendahan mungkin. Allah berikan yahdi man yasha. Hanya Allah menunjuki siapa yang dikehendaki. Ya. Ini nikmat khusus ya ikhwan. Jangan sampai dibiarkan, dijaga nikmat khusus ini. Lebih penting daripada menjaga uang dan harta kita, yaitu iman. Yang enggak bisa dibeli-beli apapun, enggak bisa diusahakan dengan cara apapun antum sepintar apapun. Bahkan Allah katakan kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak akan bisa menunjuki orang paling engkau cintai sekalipun. Bayangkan sama antum. Apapun upaya antum lakukan semaksimal mungkin, kalau bukan karena hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, antum tidak akan bisa meraih. Kalau nikmat ini saja kita sadari ya ikhwan, sungguh kita sudah melihat betapa jauhnya kita dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini bukan hanya di dunia yang akan kita rasakan kenikmatannya, bahkan yang lebih besar lagi kelak di akhirat. Semua manusia tersungkur di dalam api neraka. Dan kita dengan keutamaan iman yang Allah berikan, hidup di surga Allah dengan penuh kenikmatan. Jarang kita merenungkan nikmat yang satu ini. Ini tidak terbanding dengan uang ya ikhwan. Pangkat, gelar, kenaikan apapun. Belum tentu orang yang sudah profesor antum lihat hari ini dia punya keyakinan iman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Belum tentu orang punya harta yang banyak berlimpah ruah dia punya keyakinan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Ini nikmat ya ikhwan, harus kita benar-benar rasakan. Dan kemuliaan itu bukanlah dinilai dari harta, pangkat, jabatan. Tapi dinilai dari siapa? Maka ketika Allah telah menjadikan antum orang beriman, Allah mempersiapkan antum dan ingin menjadikan antum. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu barometer yang kemuliaan si Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sedikit tentang tafsir dan kalimat apa? Makna dari bas, apa hikmah dan pelajaran? Di dalam basmalah ini terdapat nilai raja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha pengasih, maha. Kalau kita mau meminta, mau berharap, apakah pada orang yang kikir atau yang suka mengasihi dan menyayangi? Siapa yang lebih kasih, yang maha pengasih dan penyayang di alam ini, di seluruh dunia, di alam, adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gantungkanlah harapan kita kepada siapa? Kenapa? Karena semua nikmat, semua apapun yang kita inginkan itu hanya berada di tangan siapa? Di tangan Allah. Yang mudah memberi, yang suka memberi itu, yang maha memberi itu siapa? Ada sifat harap yang besar sebesarnya kepada Allah dalam diri kita ini. Pendidikan kepada kita. Jadi ketika kita melakukan sebuah pekerjaan yang terbayang, minta pertolongan kepada makhluk-makhluk yang lemah. Minta pertolongan kepada Allah yang maha kuasa. Taib. Kemudian di situ terdapat alih sifat jauhnya kita dari sifat sombong. Kenapa? Karena bila kita mendapat nikmat atas pemberian siapa? Hah? Allah, bukan kehebatan kita. Kemudian ada lagi sifat apa? Timbul sifat bersyukur karena semua nikmat yang kita dapatkan atas pemberian Allah. Ini pelajaran-pelajaran dari basmalah itu. Kita tidak bangga dengan diri kita, tidak sombong. Semua atas pemberian Allah. Allah yang mudahkan kita semua untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan ini. Syukur. Kemudian apa lagi? Di situ ada nilai ikhlas dalam meminta dan memohon kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk, apalagi makhluk yang sudah mati. Sering kita contohkan ini di sini kalau enggak salah dulu, ya. Kalau seandainya ada makhluk sekarang ini sangat pemurah sekali dan kaya raya. Bisakah dia melayani setiap orang? Satu RT saja setiap hari dia minta ke rumahnya. Setiap hari satu RT minta ke rumahnya. Kira-kira gimana? Satu kabupaten Semarang ini gimana kira-kira? Bisa dia beri setiap pemberian? Maukah dia? Hah? Yang kalaupun mau cukup juga enggak uangnya. Kalaupun uangnya mau belum tentu juga dia mau, ya kan? Ngasih. Allah Subhanahu wa taala yang memilih segala kekayaan di alam ini. Yang tidak pernah menghitung ketika memberi, kok tidak mau minta sama Allah, minta kepada makhluk yang kurang. Apalagi minta kepada makhluk yang sudah mati. Yang sudah dikubur. Maka dalam basmalah itu terdapat pelajaran, kalau kamu meminta rahmat, mintalah kepada zat yang maha pengasih, maha. Mau kesembuhan dari penyakit, mau usahamu yang sukses, mau kesehatanmu yang terjaga, apapun. Di situ ada nilai. Dari basmalah saja tertanam tauhid di situ. Bagaimana kamu jangan memohon kepada makhluk-makhluk yang belum tentu bisa memberimu. Kalaupun mau memberi, belum tentu dia punya. Karena Allah itu maha kaya. Allah maha pemberi, dia juga maha kaya. Apapun yang kamu minta bisa diberi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan lain dari basmalah itu terdapat di situ apa? Di situ ada penetapan nama dan sifat bagi Allah. Itu berapa nama Allah terdapat dalam basmalah itu? Hah? Ada tiga. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pelajaran lagi terdapat di situ, bertawasul dengan nama-nama Allah ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna namanya. Jika minta taubat, ya tawwab, utub alayya, ya ghafur, ighfirli. Minta rezeki, ya razak, rezukni. Minta rahmat, ya rahman, irhamni. Banyak sekali pelajaran dari basmalah itu. Baik, apalagi? Ada berapa pelajaran situ? Ada berapa? Baik, apalagi pelajaran dari basmalah? Bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan sendirinya. Yarhamu may yasha. Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah karena itu yang terbaik buat kita. Harus kita yakini. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah tidak akan memberikan kepada seorang hambanya hal-hal yang akan merugikan hambanya. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dipandang dari bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang juga. Bahwa tidak akan mungkin Allah akan menyatukan sebuah penyakit, sebuah ujian yang membuat kita binasa. Dan di balik itu akan terlihat banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika diuji sakit gigi, baru sadar rupanya nikmat rahmat Allah ketika sehat gigi ini luar. Sadar kita. Kemudian dari ujian-ujian itu akan diangkat apa? Dosa-dosa kita, ampunan buat kita. Dan banyak sekali sebetulnya topi-topi akidah di dalam pembahasan basmalah itu. Pertama tadi apa? Wajibnya isti'anah dengan Allah, memohon berkah kepada Allah, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah, bertawasul dengan nama-nama Allah, yang meminta rahmat itu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk Allah. Apalagi bersyukur kepada Allah, berharap kepada Allah, jauh dari sifat sombong dan takabur. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir apa? Sudah? Selesai? Selesai basmalah? Topik-topik basmalah. Di mana momen-momen kita dianjurkan baca basmalah? Nah, tadi kita kan menganjurkan sutra begitu azimnya makna basmalah, agungnya maknanya basmalah, gimana nilai-nilai terkandung dalam basmalah itu. Makanya di sana ada momen-momen kita dianjurkan untuk mengucapkan secara tegas Rasulullah menjelaskan sunnahnya. Walaupun secara umum dianjurkan, namun di sana ada hadis-hadis yang betul-betul menganjurkan kita membaca di situ. Contohnya apa? Ketika apa? Mau makan dan minum. Baik. Apa lagi? Mana dalilnya hadis? Umar bin Abi Salamah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada anak tirinya ini, anak Ummi Salamah ini, ya, apa katanya? Apa hadisnya? Samillah wakul biyamini wakul mimma yalik. Samillah, bacalah nama Allah. Tapi berbeda para ulama di sini, apakah baca cukup Bismillah saja atau harus Bismillahirrahmanirrahim? Syekh Albani mengatakan beliau merajikan dengan membaca tasmiyah saja bismillah. Ibnu Hajar juga menanggapi hal ini, boleh dibaca sempurna dengan basmalah atau tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja. Al-amru wasi, kata Ibnu Hajar Asqalani. Baik, kapan lagi dianjurkan? Ketika keluar rumah bismillah, tawakkaltu 'alallah. Ketika masuk rumah bismillah, walatu wa bismillah kharajtu. Kapan lagi? Ketika mau masuk masjid, bismillah wa salatu wassalamu rasulullah. Kemudian baca doa mau. Kapan lagi? Ketika membuka pakaian, meletakkan pakaian supaya jin tidak melihat aurat kita. Ketika membuka pakaian kita baca. Itu adalah kata Rasulullah SAW bahwa sitr dari pandangan jin dengan tahal aurat kita adalah baca basmalah. Nah, ini banyak sekali momen. Kapan lagi? Ketika kendaraan kita oleng atau terserempet, dibaca apa? Bismillah. Ini sudah pernah kita jelaskan juga di sini, bukan dibaca sebagaimana kebanyakan orang awam baca astaghfirullah atau astaga, ya. Atau la haula wala quwata, enggak. Yang dibaca apa? Bismillah. Makanya ketika ketunggangan Rasulullah SAW oleng atau tergelincir, ada seorang sahabat mengatakan la anallahu syaitan. Apa kata Rasulullah? Ta'ala syaitan. Karena kalau melaknat dia, dia akan seperti rumah, sebagian besar dia. Tapi katakan bismillah, dia akan semakin kecil seperti sebesar lalat. Ini harus berilmu kita. Banyak lagi momen-momen lain. Ketika menaikkan nabi bismillahi majrahu mujaha, apalagi banyak momen-momen ketika mau berhubung sama istri. Banyak sekali momen yang di mana dalam sunnah itu sangat dianjurkan untuk diungkapkan. Jadi di sini tergambar antum dari awal pembahasan kita sampai momen-momen ini betapa pentingnya itu kedudukan basmalah itu. Sehingga Allah jadikan itu awal dari setiap surat. Bayangkan sama antum. Ayat yang pertama dalam Al-Quran. Jadi jangan dianggap lagi itu, wah ini pelajaran anak TK atau hal yang remeh. Tidak. Azim sekali itu ya. Maka jangan lupa nanti mendalaminya dan mengamalkannya. Sehingga ketika antum baca itu, tergambarlah makna-makna yang kita sebutkan tadi, nilai-nilai yang terkandung dalam basmalah tadi, sehingga kita menghayati ketika membaca apa yang kita lakukan ya, menghayati nilai-nilai basmalah di situ. Baik. Qala Syekh Imam Al-Alim Az-Zahid Al-Hafidh Taiquddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali ibn Surur Al-Maqdisi rahimahullah. Ini sudah jelas tadi. Kemudian Alhamdulillahil mutafarid bil kamal wal baqa'i wal 'izzi wal kibriya'i wal mawsufi sifati wa asma'il munazzah 'anil asba'i wan nadhara'i allati sabaqa 'ilmuhu fi bariyatihi bi muhkamil qada'i min as-sa'ati wash-shaqa'i wastawa 'ala 'arsyihi fawqa as-sama'i wa sallaa 'ala al-hadi ila al-mahajjati baydha'i wa syari'atil gharra'i Muhammadin sayyidil mursalin wal anbiya' wa 'ala ali wa sahbihi wat tahirin Al-Atqiya salatan daimatan ila yaumil liqa. Tinggal berapa menit lagi? 5 menit. Baik, kita mulai dari fakrah yang pertama ini. Pertama, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara alhamdu dengan syukuru adalah ini yang seharusnya kita selalu memulai memanjat dengan memuji Allah Subhanahu wa taala karena semua sebab-sebab yang dapat kita lakukan melakukan amal kebaikan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya alhamdulillah ini sehingga Allah memulai setelah basmalah dalam Al-Qur'an itu apa bunyinya? Alhamdulillah. Dan dianjurkan untuk memulai hal ini ketika saat berkhutbah. Atau memulai sebuah tulisan, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan, kemudian bertawassullah dengan ujian itu untuk melakukan perkara-perkara berikut, isti'anah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah contohkan ya kawan dalam surah Al-Fatihah itu, kalau antum lihat bagaimana bertawassul dengan nama-nama Allah dengan memuji Allah. Pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari. Ini bertawassul dengan nama-nama Allah. Kita puji Allah. Siapakah Allah itu? Rabb yang segala alam, yang pengasih, maha penyayang, menguasai hari kemudian, yang memiliki hari kemudian, ya kan? Ini dengan bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah, setelah itu bertawassul dengan ibadah kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiada tempat kami untuk minta tolong kecuali Engkau saja, tiada tempat kami untuk memohon ibadah, menyerahkan ibadah kecuali Engkau saja yang kami ibadati ya Allah. Engkau saja yang kami mohon pertolongan, Engkau saja yang kami ibadati ya Allah. Lalu baru setelah itu kita memohon. Apa bunyinya? Ihdinas, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji-puji dan Allah itu dipuji dengan banyak hal. Karena sifatnya yang mulia. Dan karena rahmatnya yang begitu luas. Pertama Allah dipuji karena Allah itu maha sempurna dalam zat, sifat dan namanya. Nama Allah nama yang sempurna, sifat Allah sifat yang sempurna. Dipujilah dengan sifat-sifat yang sempurna itu. Kemudian Allah dipuji juga atas nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada hamba-Nya. Kemudian Allah dipuji juga atas petunjuk yang diberikannya kepada hamba-Nya. Di sini bedanya antara syukur dengan alham. Syukur sebabnya satu, yaitu karena panapan nikmat kita bersyukur. Kalau pujian sebabnya banyak. Allah dipuji karena menurunkan Al-Quran yang begitu sempurna kepada kita, telah mengutus Rasulnya, menurunkan nikmat kepada kita, memberikan kita hidayah, karena sifat dan nama-nama Allah yang sempurna, dipuji Allah dengan banyak hal. Kalau syukur sebabnya khusus, karena dapat nikmat lalu kita Tetapi memuji Allah yang melakukannya khusus, yaitu lisan, alhamdulillah. Kalau syukur yang melakukannya umum, kebalikan dari tadi. Syukur itu bisa dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, bisa dengan anggota badan, yaitu dengan meningkatkan ketaatan dan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan harta, dengan menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi momennya untuk bersyukur banyak. Kalau alhamdulillah alasannya banyak, tapi alat untuk melakukannya hanya lisan. Kalau syukur sebabnya karena ada nikmat, tetapi untuk mengaplikasikannya syukur itu diaplikasikan dalam bentuk ucapan, tingkah laku, dan juga menginfakkan sebagian harta. Beda antara syukur dengan alhamdulillah. Tetapi apabila disebut alhamdulillah saja, dia mengandung makna syukur. Bila disebutkan wasyukur saja, dia mengandung makna alhamdulillah. Seperti lafaz iman dan Islam. Ya. La in syakartum la zidannakum. Ini kalimat syukur saja di sini. Tapi bila dibentuk syukur mengandung makna alhamdulillah. Saling mengandung makna yang lainnya. Atau melazimkan makna yang lainnya. Ya. Baik. Lillahi. Di sini terdapat bahwa pujian yang hak yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk dipuji karena Allah yang maha sempurna, tidak ada yang lainnya. Sekarang kalau kita memuji seseorang manusia dipuji mana? Karena puji umpamanya karena dia menang dalam perlombaan, kencang larinya, karena kan lebih dari yang lain dia. Tapi Allah enggak ada yang bisa lebih dari Allah Subhanahu wa taala segi kesempurnaan. Maka yang berhak untuk dipuji itu hanya Allah. Karena semua nikmat ini milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang maha sempurna siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak dipuji itu adalah di situ terdapat nilai di sini lab khabar ya tadammanul amr, yaitu berita tapi mengandung perintah, yaitu pujilah Allah saja, itu maknanya. Lalu lafadznya apa? Nah, termasuk faedah disebutkan ulama ketika surat Al-Fatihah itu, di situ Allah mengandung menyebutkan di samping khabar alhamdulillah ya tadammanul amr, pujilah Allah saja, sekaligus Allah menunjukkan bagaimana memuji Allah. Lafadznya bunyi adalah alhamdulillah. Pujilah Allah, apa lafadznya memuji Allah? Bunyinya alhamdulillah. Kemudian al-mutafarrid bil kamal, yang maha esa dengan sempurna. Iya, kenapa Allah itu dipuji? Karena dia yang Allah satu-satunya maha sempurna. Dalam segala sifatnya dan segala namanya. Mana sifatnya? Al-baqa wal-izzi. Huwal awal wa akhir. Wa huwa aziz, tidak ada yang lebih perkasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kekal. Allah yang maha perkasa. Maka dia dipuji. Wal kibriya, kebesaran milik Allah. Tidak ada yang lebih memiliki kebesaran selain Allah Subhanahu wa taala. Pembesar-pembesaran di dunia ini hanyalah di bawah semua kuasaan Allah, dan Allah yang berikan kebesaran, pembesaran itu, sifat itu kepada mereka, ya. Allah berikan kedudukan-kedudukan kepada mereka. Al-mausufi sifatul asma'al munaf. Kemudian yang memiliki sifat dan nama-nama yang maha suci dari menyerupai makhluknya. Jadi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk hakikatnya. Wa nuzara, maha suci daripada keserupaan atau tandingan-tandingan. Ini sebutkan rincian sifat sempurna Allah setelah itu nih. Di mana sifat Allah yang sempurna itu? Al-baqa wal izzi wal kibriya. Ya, kemudian kesempurnaan Allah itu apa? Dia punya sifat dan nama-nama yang tidak satu pun dari makhluk ini yang dapat menyaingi dan menyamai sifat Allah itu. Ya, al-munazza anil asba wal anuzara. Kemudian apalagi sempurna Allah alladzi sabaq ilmuhu fi bariyatihi, yang telah mengetahui segala ilmunya meliputi segala makhluk ini. Ya. Kemudian ilmu Allah itu tentang makhluk takdirnya bimuqamil qada, telah dicatat ilmu itu di Lauh Mahfuz. Minas sa'adati wasyaqa, baik berupa kebahagiaan maupun penderitaan. Bahagia maupun menderita. Kemudian disebutkan lagi sifat-sifat Allah yang lain. Istawa ala arsihi fawqas sama'i. Allah istiwa di atas arsnya. Tiada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya. Maka Allah maha sempurna ketinggiannya di atas langit. Arsnya di atas langit. Di sini belum memulai di khutbahnya awal ini memberikan istihlal namanya. Bara'atil istihlal. Bara'atil istihlal maksudnya apa? Di awal pembukaan saja sudah mengisyaratkan apa yang akan dibahas dalam kitab ini. Itu tentang sifat-sifat Allah. Makanya tadi awal beliau telah memulai, alhamdulillah, beliau memulai memberikan isyarat istilahnya itu. Memberikan lampu kuning istilahnya, apa yang akan dibahas dalam kitab ini. Maka dia memuji Allah dengan segala sifat yang sempurna di sini. Kemudian mulai disebutkan sifat-sifat Allah di antaranya dari istiwa atas arasnya. Kemudian mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Al-Hadi ilal mahajjatil bayda. Beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, kepada al-mahajjah. Ya, jalan yang bersih, murni. Al-Hadi ini mengambil daripada firman Allah, innaka la tahdi ila sirat, sungguh engkau menunjuk kepada jalan yang lurus. Al-mahajjatil bayda, Rasulullah sudah sebutkan dalam hadisnya, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha ka nahariha. Jelas agama ini tidak ada yang kabur. Bersih. Wa syari'atil gharra Muhammadin sayyidil mursalin, ya. Penggulu segala rasul dan nabi-nabi. Sebenarnya sabda beliau menyebutkan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wala fakhar. Saya nanti adalah penggulu semua anak Adam pada hari kiamat. Bukan karena kesombongan, kata beliau. Nah, ini dalil-dalil tentang dia memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, menyebutkan keutamaan-keutamaan Nabi SAW. Wa sahbihi at-tahirin, kemudian juga mengucapkan salawat dan salam untuk para sahabat, mendoakan para sahabat yang dipuji di sini, at-tahirin, al-asqiya, mereka orang-orang yang apa namanya, yang bersih hatinya, yang bertakwa kepada Allah, karena tidak ada generasi secara para nabi lebih afdal daripada mereka para sahabat yang mulia ini. Ini tidak seperti pandangan orang-orang yang mencela-cela mereka, yaitu dari kelompok Syiah Rafidhah. Salatan da'imatan, yaitu karunia yang selalu akan dilimpahkan Allah SWT ila yaumil liqa, sampai pada hari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, ila yaumil liqa ini bagaimana beliau menyusun juga ke sajak dalam bahasa istilahnya, ya. Baik, demikian untuk fakrah yang pertama, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan fakrah yang kedua, di mana di dalam mukadimah ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah beliau memuji Allah, kemudian memuji dengan sifat dan nama-namanya, dan tujuannya akan memberikan isyarat yang akan dibahas dalam kitab ini, disebut dengan bara'at al-istihlal. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.